الحمد لله رب العالمين ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، setelah beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyahadat dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada para istri beliau dan para keturunan beliau. Adapun setelah itu, fahayyakumullah ajma'in ikhwani wa akhawati al-hadirina wal-mustami'in, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kalian wahai para ikhwan dan akhwat dan juga orang-orang yang ikut mendengar. Wa nahnu ma'akum fi hadzal majlis fi duha yaumil khamis, maka kita bersama kalian pada majlis ini pada waktu duha hari Kamis. Al-khamis 'ashar min jumada al-ula min 'ami 47 wa 400 wa 1000 lil hijrah, pada tanggal 15 Jumadal Ula tahun 1447 Hijriah. Al-muwafiq lis-sadis min asy-syahr al-hadi 'ashar aw November min 'am 2025. Yang bertepatan dengan tanggal 6 November 2025. Wa nahnu fi hadha al-majlis الأخير من التعليق على ما بقي من أبواب وأحاديث كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري. Dan kita adalah berada di majlis yang terakhir terhadap ta'liq dari Sahih al-Imam al-Bukhari. من كتاب باب أبواب العلم من كتاب صحيح البخاري. Dari bab-bab yang ada dalam kitabul ilm dari Sahih al-Bukhari. قال الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab apa-apa yang dianjurkan bagi seorang alim apabila ditanya manusia manakah yang paling berilmu, maka ia sandarkan ilmunya kepada Allah. Qabla an naqra' al-haditha adhkuru umuran, sebelum kita membaca hadisnya, saya ingin menyebutkan beberapa perkara. Al-amr al-awwal, yang pertama, inna min al-wajib al-mutahattim al-mu'akkad, termasuk hal yang harus dan wajib serta ditegaskan. 'Ala al-muslim, bagi seorang muslim wal muslimah, dan seorang muslimah, sawa'an kana min 'ammatin nas, sama saja apakah termasuk dari keumuman manusia, au talib 'ilm, atau dia sebagai penuntut ilmu, au 'alim, atau dia sebagai seorang alim, la yajuzu lahu an yaqula fil halali wal harami wa dinillahi bighairi 'ilm, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk berkata tentang agama Allah dalam halal dan haram tanpa ilmu. Fa innal qawla 'ala Allah wa fi dinihi wa syar'ihi bighairi 'ilmin min a'zamil muharramat. Maka berkata atas Allah taala atau tentang agamanya tanpa ilmu termasuk keharaman yang sangat besar. Qala ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak ada ilmu padanya. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Wa haddara Allahu 'ibadahu wa anzarahum. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada hamba-Nya. وبين لهم أن القول عليه بغير علم من خطوات الشيطان ودعوته. Dan Allah jelaskan bahwasanya berbicara atas Allah Ta'ala tanpa ilmu termasuk dari langkah-langkah syaitan. Qala tabaraka wa ta'ala innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya syaitan innama ya'murukum na'am ay syaitan na'am. Sesungguhnya ia memerintahkan kalian dengan perbuatan yang jelek dan perbuatan yang dosa serta memerintahkan kalian untuk berkata terhadap Allah apa yang kalian tidak ketahui. Qawlu 'ala Allahi bighairi 'ilm min awamir asy-syaitani wa da'watihi. Maka berkata atas Allah tanpa ilmu termasuk perintah syaitan dan ajakannya. Wa qala tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan yang perbuatan keji, apa yang nampak dan tersembunyi. "Wal isma wal baghya bighairi al-haq." Perbuatan dosa dan melampaui batas tanpa hak. "Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana." Dan kalian menyekutukannya tanpa ada dalil yang menjelaskan. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan kalian berkata atas Allah apa yang kalian tidak ketahui. فَهَذَا مِنْ عَظِيمِ الْمُحَرَّمَاتِ. Ini termasuk perkara keharaman yang sangat besar. وَقَدْ تَسَاهَلَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ. Sebagian orang bergampang-gampangan pada perkara ini. فَيَتَكَلَّمُونَ فِي شَرِيعَةِ اللَّهِ. Maka dia berbicara tentang syariat Allah. وَدِينِهِ فِي عَقَائِدِهِ وَأَحْكَامِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan juga terhadap agamanya, baik hukum dan akidahnya tanpa ilmu. وَقَالَ تَعَالَى. Allah Ta'ala mengatakan, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Jangan kalian katakan apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian berupa kedustaan. Kalian katakan ini halal, ini haram. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ. Agar kalian mengada-ada kedustaan terhadap Allah. وَقَدْ جَاءَتِ الْأَدِلَّةُ الْكَثِيرَةُ. Dan telah datang dalil yang banyak. فِي النَّهْيِ عَنِ الْقَوْلِ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَالْفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ. Tentang larangan untuk berbicara atas Allah tanpa ilmu dan berfatwa tanpa ilmu. الأمر الثاني. Perkara kedua. ما بوب عليه المؤلف رحمه الله. Apa yang menjadikan bab pengarang rahimahullah. أن من سئل عن أعلم الناس مطلقا. Bahwasanya ketika ditanyakan siapa manusia yang paling berilmu. أو أعلم الناس في فن من العلوم. Atau ditanyakan siapakah manusia yang paling berilmu tentang satu cabang ilmu. فالمستحب له كما حكم المؤلف. Maka yang dianjurkan bagi dia sebagaimana dihukumi oleh pengarang. أن يكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. Untuk menyerahkan ilmunya kepada Allah سبحانه وتعالى. وإن كان يجوز أن يخبر بغلبة ظنه. Walaupun boleh mengkhabarkan dengan dominan prasangkanya. من غير جزم بذلك. Tanpa memastikan terhadap hal itu. فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, di atas orang yang memiliki ilmu ada yang lebih berilmu. فَإِذَا قَالَ حَسْبَ عِلْمِي أَوْ فِي مَا أَعْلَمْ. Kalau dia katakan sepengetahuanku. جَازَ ذَلِكَ. Boleh tersebut. وَالْأَوْلَى أَنْ يُحِيلَ عِلْمَ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Tapi yang paling utama dia serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mas'al amru thalith. Perkara yang ketiga. Ra'ayna min al-adilla wa sami'na. Kita telah melihat dari dalil-dalil dan kita telah mendengarnya. Annahu la yajuzul kalamu fid din illa bi'ilm. Tidak boleh berbicara tentang agama tanpa ilmu. Faman alima mas'alatan bidaliliha. Kalau dia mengetahui suatu permasalahan dengan dalilnya. جاز له الكلام فيها. Boleh baginya untuk berbicara tentangnya. Walau lam yakun aliman kabiran fi ghalibi ulum syariah. Walaupun dia bukan seorang alim yang besar pada dominan ilmu-ilmu syar'i. Wa innamal muharram. Tapi yang diharamkan. An yakula al-insan bighairi ilm. Walau kana aliman. Dia berbicara tanpa ilmu walaupun dia seorang alim. Balil alim al-hujjatu alaihi awkat. Bahkan bagi seorang alim hujjah atasnya itu lebih ditekankan. Lianna al-mafruud aw al-wajib alaihi an yakuna a'la khasyatan lillahi ta'ala. Dikarenakan hal yang seharusnya bagi seorang alim paling tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaqulu bighairi ilm. Janganlah dia berkata tanpa ilmu. Wa kam jaa'a 'ani as-sahabati min al-athar. Betapa banyak datang athar dari para sahabat. Yaqulu ahaduhum la a'lam wa la adri. Mereka mengatakan saya tidak tahu dan saya tidak memiliki ilmu. Wa min dhalika qawlu 'Abdullah ibn Mas'ud. Di antaranya adalah ucapan Abdullah ibn Mas'ud. Man 'alima shay'an falyaqul bih. Orang yang tahu tentang sesuatu, ia katakan dengannya. وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ أَلَّهُ أَعْلَمْ. Kalau dia tidak tahu, dia katakan Allahu A'lam. فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمْ أَلَّهُ أَعْلَمْ. Karena termasuk dari ilmu, ketika engkau tidak tahu, engkau katakan Allahu A'lam. وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرْ. Dan ditanya Abdullah ibn Umar. عن مسألة فقال لا أدري أو لا أعلم. Tentang suatu permasalahan dia katakan saya tidak tahu atau saya tidak memiliki ilmu. فلما ذهب السائل. Tatkala orang yang bertanya itu telah pergi. أخذ عبد الله بن عمر يديه وقبلهما. Maka Abdullah ibn Umar mengambil kedua tangannya dan mencium kedua tangannya. وقال أحسنت يا ابن عمر سئلت عما لا تعلم فقلت الله أعلم. Engkau telah berbuat baik wahai Ibn Umar, ketika engkau ditanya tentang apa yang engkau tidak tahu, engkau katakan Allahu A'lam. Qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'alu ashabahu liyakhtabira 'ilmahum wa yu'allimahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya untuk menguji keilmuan mereka. Fa idza lam yakun 'indahum 'ilmun qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau mereka tidak memiliki ilmu, mereka katakan Allah dan Rasulnya lebih berilmu. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun baina adhurihim. Karena pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah mereka. Wa huwa a'lamu bima yas'aluhum. Dan beliau lebih tahu tentang apa yang ditanyakan kepada mereka. Hadha wa min al-'ulum ma la ya'lamuhu ahad illa Allah subhanahu. Dan ada di antara ilmu tersebut yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ka'ilmi waqti as-sa'ah. Seperti ilmu tentang kapan hari kiamat. Wa fi hadithi Jibril al-mashhur. Dalam hadith Jibril yang masyhur, qala Jibril lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam mata as-sa'ah. Berkata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat? Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu 'anha ay huwa bi'a'lama min as-sa'il ay Jibril. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Ay kama annaka la ta'lamu waqtaha fa ana la a'lamu waqtaha. Sebagaimana engkau tidak tahu kapan waktunya, maka demikian juga aku tidak tahu waktunya. Qala fa akhbirni an amaratiha ay alamatiha. Kemudian beliau mengatakan beritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ila akhir al-hadith. Sampai akhir dari hadis tersebut. وهكذا الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. Demikian juga perkara gaib secara mutlak tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. ولا يعلم من الغيب شيئا أحد إلا من أعلمه الله تبارك وتعالى وأطلعه من رسله. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang perkara gaib kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala beritahukan dan Allah perlihatkan dari kalangan para rasulnya. Kama sayati ma'ana biiznillahi tabaraka wa ta'ala fi hadzal hadits. Sebagaimana yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala bersama kita pada hadits ini. Fa Musa alaihi salatu wassalam lam yakun ya'lam biwujudil khadir hatta a'lamahu Allah. Maka Nabi Musa alaihi salam tidak mengetahui dengan keberadaan Nabi Khadir kecuali setelah Allah Ta'ala beritahu. Wa Musa nabiyyun fi qaumihi wal Khadir nabiyyun fi qaumihi. Nabi Musa seorang nabi pada kaumnya dan Khadir seorang nabi pada kaumnya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihain wa kana an-nabi yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi 'amma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam sahihain, setiap nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus dan aku diutus kepada seluruh manusia. Kama anna al-Khadir nafsuhu lam yakun ya'lam anna alladhi yukhatibuhu Musa bani Israil an-nabi al-karim hatta sa'alahu fa ajabahu annahu Musa. Sebagaimana Khadir sendiri tidak mengetahui yang mengajak dia berbicara adalah Musa yang merupakan nabinya Bani Israel sampai ia bertanya. فَلَوْ كَانَ كُلُّ نَبِيٍ يَعْلَمُ الْغَيْبَ مُطْلَقًا مَا خَفِيَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا. Kalau seandainya setiap nabi tersebut mengetahui perkara gaib secara mutlak, tentunya mereka tidak saling bertanya. وفي صحيح البخاري وغير عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الحوض. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan selainnya pada hadis tentang telaga. يقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. فهذا يدل على أن الإنسان لا يتحدث عن أمر من أمور الغيب إلا بدليل من الكتاب والسنة. Ini menunjukkan bahwa bagi seseorang tidak boleh berbicara tentang perkara gaib kecuali dengan dalil dari kitab dan sunnah. كما أنه لا يجوز أن يفتي في مسألة من الفقه والحلال والحرام والعبادة والمعاملة إلا بعلم من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. Sebagaimana tidak boleh memberikan fatwa tentang agama halal dan haram kecuali dengan ilmu dari kitab dan sunnah dan ucapan para sahabat. وقد ألف عدد من العلماء كتبا في التحذير من القول على الله بغير علم. Dan sejumlah dari para ulama telah mengarang kitab-kitab yang memberikan peringatan tentang bahaya berbicara atas Allah tanpa ilmu. وتعظيم شأن الفتوى في دين الله تبارك وتعالى. Dan menganggap agung tentang urusan fatwa terhadap agama Allah Azza wa Jalla. فهذا أعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. Maka inilah dia orang yang paling berilmu di umat ini setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq. يسأل عن آية. Ditanya tentang suatu ayat. Fayaqul ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni ay tahmiluni. Maka beliau menjawab, bumi mana, langit mana yang bisa menaungiku dan bumi mana yang bisa membawaku? Idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Jika aku berani berkata tentang kitabullah apa yang aku tidak ketahui. ومن أخطر العلوم علم التفسير. Dan ilmu yang paling berbahaya adalah ilmu tafsir. لأنه يتعلق ببيان مراد الله من كلامه جل وعلا. Karena itu berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh perkataan Allah جل وعلا. فلا يتساهل فيه. Maka jangan bergampang-gampangan padanya. ولا يتكلم فيه الشخص بمجرد علمه باللغة العربية. Dan janganlah seseorang itu berbicara tentang tafsir sepengetahuan dia tentang bahasa Arab. Wala bi kutubi ulumil lughati wal adab. Dan tidak pula dengan sepengetahuannya tentang kitab bahasa dan adab. Wa innama yatakallamu fihi bi ilmihi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia berbicara tentangnya dengan ilmunya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqwalis sahabati wat tabi'in dan ucapan para sahabat dan tabi'in. Fa'azzimu rahimakumullah dinakum wal kalam fi. Maka agungkanlah oleh kalian rahimakumullah agama kalian dan tentang berbicara tentangnya. وليظهر من العلماء وطلاب العلم قبل غيرهم الاعتناء بهذا الأمر. Maka telah nampak perhatian tentang urusan ini para ulama dan kaum muslimin terhadap perkara ini. Wa tatabbu'u hadza min waqi'is sahaba wal adilla wal athar yaqulu jiddan. Maka untuk mengikuti akar para sahabat tentang perkara ini akan memakan waktu yang sangat lama. Qala al-Imam al-Bukhari hadatsana Abdullah bin Muhammad wa huwa al-Ju'fi al-Musnadi qila li'annahu jama' al-Musnad. Naam. Berkata beliau menghadiskan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi al-Musnadi, dikatakan bahwasanya dikarenakan beliau mengumpulkan Musnad. Qala hadatsana Sufyan wa Ibnu Uyainah taqaddam. Menghadiskan kepada kami Sufyan dan dia adalah Ibnu Uyainah. Qala hadatsana Amr wa Ibnu Dinar taqaddam. Menghadiskan kepada kami Amr dan dia adalah Ibnu Dinar, ini telah berlalu. Qala akhbarani Sa'id bin Jubair tabi'i al-jalil taqaddam. Mengkhabarkan kepada kami Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in yang mulia, sebagaimana telah berlalu. Qala qultu li Ibn Abbas inna Nawfal al-Bakali aw al-Bikali يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل أي الذي لقي الخضر إنما هو موسى آخر. Aku katakan kepada Ibnu Abbas, sungguhnya Naufan al-Bikali atau al-Bakali mengklaim bahwa Musa itu bukanlah Musa bani Israel, artinya yang berjumpa dengan Nabi Khadir, tapi dia adalah Musa yang lain. Naufan al-Bikali hadza tabi'i. Naufan al-Bikali ini adalah seorang tabi'i. وهو ابن امرأة كعب الأحبار. Dan dia merupakan anak dari Ka'b al-Ahbar. ولم أجد فيه توثيقا صريحا. Dan belum pernah aku mendapatkan padanya tentang pernyataan thiqah yang sharih. بعضهم وصفه بالصلاح. Sebagian mereka mensifatkannya dengan salah, kebaikan. وابن حجر اختلف قوله فيه ففي التقريب يقول مستور. Maka Imam Ibnu Hajar berbeda-beda ucapan beliau tentang orang tersebut. Dalam kitab beliau Takrib, beliau katakan orang tersebut tersembunyi keadaannya. Wal mastur huwa alladhi lam yajid fihi tawthiqan mu'tabara. Mastur itu, yang tersembunyi itu adalah yang tidak didapati tentangnya pernyataan thiqah yang dianggap. Wa in kana fi Fathil Bari qala anhu tabi'iyyun saduq. Walaupun beliau berkata dalam kitab Fathul Bari, dia adalah seorang tabi'in yang saduq. Wa hamala qawla Ibn Abbas anhu kadzab. Dan dibawa ucapan Ibn Abbas tentang dia pendusta. Ay fi ma yanquluhu min al-Israiliyat. Artinya pada hal-hal yang dinukilkannya dari berita-berita Bani Israel. Fa kana zawj ummihi Ka'b al-Ahbar. Maka suami ibunya itu adalah Ka'ab al-Ahbar. Alim min ulama'il Yahud min Himyar aslama fi ahdi sahaba, fi ahdi Umar. Seorang ahli ilmu dari kalangan ahli ilmu yang datang dari Himyar pada generasi para sahabat. Aslam fi ahdi Umar. Yang masuk Islam pada masanya Umar. Wa huwa mawsufun bis-siqati wal-ilm. Dan dia disifatkan dengan siqah dan ilm. إلا أن هذا يروي عنه الإسرائيليات. Kecuali bahwasanya beliau meriwayatkan darinya berita-berita Bani Israel. وقبل أن نكمل الحديث أشير إلى أمر مهم. Sebelum kita menyempurnakan hadis, ada hal yang ingin aku sampaikan penting. فإن في الصحيحين. Sungguhnya dalam Sahihain. من حديث ابن عباس أيضا. Dari hadis Ibn Abbas juga. أنه تمارى أي تناقش وتحاور هو والحر بن قيس الفزاري. Bahwasanya beliau tersebut berbicara dengan Hur ibn Qais al-Fazari. أي من هو صاحب موسى الذي سأل الله السبيل إلى لقيه. Artinya siapakah dia temannya Nabi Musa yang ingin bertanya jalan untuk bisa berjumpa dengannya. Al-Madhkur fi surat Al-Kahf. Yang telah disebutkan dalam surah Al-Kahf. Fakana Ibn Abbas yaqulu huwa Al-Khadir. Ibn Abbas mengatakan dia adalah Khadir. Wa kana Al-Hurr Ibn Qais yaqulu huwa ghayruh. Dan Hurr Ibn Qais mengatakan dia yang lainnya. Fakhtilafu Ibn Abbas ma'al Hurr Ibn Qais fi tahdidi man alladhi sa'ala Musa an yalqahu. Maka perbedaan pendapat antara Ibnu Abbas dan Hur Ibnu Qais adalah tentang orang yang ingin dijumpainya. Famarra alaihima Ubay bin Ka'ab. Maka lewatlah kepada keduanya Ubay bin Ka'ab. فقال له ابن فدعاه ابن عباس maka Ibnu Abbas memanggilnya فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا maka beliau katakan aku sedang berbicara dengan sahabatku ini في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه tentang siapakah sahabat Nabi Musa yang ingin beliau jumpai. هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaannya? Qala na'am. Beliau katakan iya. Fa thumma dzakara al-hadis. Kemudian beliau sebutkan hadisnya. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza ikhtalafa ma'a ahadin fi mas'alah. Apabila berbeda pendapat dengan seseorang dalam suatu permasalahan, wahabba an yazdada al-akhar thiqatan wa tuma'ninah, dan dia ingin bertambah orang lain tersebut rasa ketenangan dan percaya, sa'ala min as-sahabati man 'indahu 'ilmun yu'akkidu 'ilma Ibn Abbas, maka beliau bertanya kepada sahabat yang lain yang bisa menegaskan apa yang diketahui oleh Ibnu Abbas. Wa hadha qad hasal fi masail kathira aw fi masail ukhra, dan ini telah terjadi pada permasalahan yang lainnya. Amma mas'alatu Nawfin al-Bikali hadha, adapun permasalahan Nawfal Bikali ini, falaysat fi ta'yin al-Khadir, maka bukan dalam penentuan Khadir, wa innama fi inkari an yakun Musa huwa Musa bani Israel an-Nabi kalimullah ta'ala, akan tetapi pada penentuan Musa yaitu Musanya bani Israel yang diajak bicara langsung oleh Allah ta'ala, wa innama Musa akhar, tapi dia adalah Musa yang lainnya. Lidzalika ishtaddat ibarat Ibn Abbas 'alaih, maka bersangatanlah ungkapan Ibnu Abbas kepada dia, karena Musa al-madhkur fi kitabillah al-Qur'an al-Karim innama huwa Musa kalimullah nabiyyu bani Israel, karena Musa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu adalah Musa yang diajak bicara oleh Allah, Musanya Bani Israel. Fal qawlu bi annahu ghayruh tahrifun wa qawlun fil Qur'an bi ghairi ilm, maka berbicara bahwasanya Musa itu selainnya bentuk mengada-ada dan berbicara tentang Al-Qur'an tanpa ilmu. Wa mukhalifun li sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allati yarwiha Ibnu Abbas عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dan menyelisih apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idkhal li riwayat al-Israiliyah wa riwayat ahli al-kitab al-muharrafah. Kemudian ia memasukkan di dalamnya berita-berita dari Bani Israel dan berita-berita yang telah diubah-ubah. فمن أجل ذلك اشتدت عبارة ابن عباس عليه. Maka dikarenakan itulah bersangatan ungkapan Ibnu Abbas kepadanya. فقال عنه كذبا. Maka beliau katakan tentangnya dia pendusta. فإما أن يكون كذبا أي بسبب ما ينقله من الإسرائيليات. Bisa jadi dikarenakan apa yang dia nukil dari berita-berita Bani Israel. وإما أن يكون كذب بمعنى أخطأ كما في لغة أهل الحجاز. Dan bisa jadi arti dari pendusta di situ adalah dia keliru sebagaimana dalam bahasa Bani Hijaz. لكن إضافة الكلمة الأخرى إليها وهي عدو الله, akan tetapi tambahan kalimat yang lain yaitu musuh Allah, دليل على أنه أراد المعنى الأول وهو تكذيبه فيما ينقله عن أخبار بني إسرائيل, yaitu menunjukkan makna yang pertama yaitu pendustaannya terhadap apa yang dinukil dari Bani Israel. Wa idza sadaratil kalimatu min 'alimin ghairatan lillahi wa rasulih, apabila muncul suatu kalimat dari seorang alim bentuk kecemburuan kepada Allah taala dan rasulnya, hatta wa in kanat khata'an aw khilafal aula, walaupun itu bentuknya adalah kekeliruan atau menyelisih hal yang lebih utama, فَإِنَّهَا مِمَّا لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِ, maka itu termasuk hal yang tidaklah dia dihukum atasnya. وَأَدِلَّةُ هَذَا فِي السُّنَّةِ مَوْجُودَةِ, dan dalil tentang hal ini dalam sunnah ada. وَقَدْ قِيلَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَيَقَّنَ إِسْلَامَ نَوْفَنِ الْبُكَالِيِّ. Dan telah dikatakan bahwasanya Ibnu Abbas tidak meyakini telah Islamnya Naufan al-Bikali. Wal-Bikali hadha batnun aw qabila min qabail Himyar. Dan Bikali, Dan dikali ini adalah satu kabilah dari kabilah Himyar dari negeri Yaman. Wakana minhum man qad dakhala fi ad-diyanah al-yahudiyah. Ada di antara mereka yang masuk ke dalam agama Yahudi. Wa minhum man dakhala fi ghairiha. Dan ada pula yang masuk ke dalam agama yang lain. Limadha hadha at-tawjih li kalimat aduwwillah? Kenapa pengarahan ini pada kalimat musuhnya Allah? Li'annahu qad sabata sahabi as-sahih 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena telah ada di dalam sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwa dia mengatakan, idza qala ahadukum li akhihi, apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, wahai kafir, au ya aduwallah, atau wahai musuh Allah, illa yakun kadzalika wa illa raja'a alaihi, jika tidak itu demikian maka akan kembali terhadap dirinya. Fala yajuzu an taqula fi muslimin innahu aduwullah. Maka tidak boleh engkau katakan terhadap seorang muslim dia adalah musuhnya Allah. Mahma kanat sayyi'atuhu wa mukhalafatuhu. Bagaimanapun besarnya kejelekan dan kesalahannya. Fa'aduwullahi ta'ala huwal kafiru al-kufr al-akbar. Maka musuh Allah itu adalah orang yang kafir dengan kufur yang besar. Amma al-muslim mahma khalaf fala yakunu aduwwan lillah. Maka seorang muslim bagaimanapun penyelisihannya maka dia tidaklah menjadi musuh Allah. Bi hadha al-itlaq, dengan kemutlakan ini. Bal yakunu fihi min walayatillah bihasabi imani. Bahkan masih ada padanya kecintaan Allah sesuai dengan keimanannya. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala adalah wali orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Fakullu mu'minin taqifahu walillahi wali. Maka setiap mu'min yang bertakwa maka walinya adalah Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum ihzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah mereka tidak merasa takut dan mereka tidak merasa bersedih. ثم فسرهم لنا ربنا تعالى. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafsirkannya kepada kita. وعرفنا من هو الولي. Dan memberikan pengertian kepada kita siapakah wali tersebut. فلا كلام لأحد بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. Maka tidak ada ucapan yang diterima setelah ucapan Allah taala dan rasulnya. فقال ربنا جل وعلا. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ta'rif al-awliya, tentang definisi para wali. Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Fa ahlul iman wa taqwa hum ahlu wilayatillah. Maka orang yang beriman dan bertakwa merekalah wali-wali Allah. Wa dalla al-kitab wa sunnah. Dan telah menunjukkan dari Al-Quran dan Sunnah. Wa ijma'u salaf. Dan kesepakatan para salaf. Wa'tiqadu wa alaihi i'tiqadu ahli sunnah. Dan telah meyakini atasnya keyakinan ahli sunnah. Anna al-iman wa taqwa yazid wa yanqus wa yatafadulu ahluhu fihi. Bahwasanya keimanan dan ketakwaan itu bisa bertambah dan berkurang dan orang-orangnya itu berbeda-beda tingkatannya. Fayanqusu min walayatillah biqadri naqsi imanihi wa taqwa. Maka akan berkurang kadar walinya di sisi Allah sesuai dengan kadar kurangnya keimanan dan ketakwaannya. Qala faqala kadzaba aduwwullah hadatsana Ubay ibn Ka'b 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza fihi riwayat as-sahabi an sahabi. Di dalamnya ada riwayat sahabat dari sahabat yaitu Abdullah ibn Abbas dari Ubay bin Ka'ab. Kama anna fihi riwayat tabi'i an tabi'i fa Amr ibn Dinar tabi'i wa Sa'id ibn Jubair tabi'i. Sebagaimana di sini ada riwayat tabi'in dari tabi'in yaitu Amr ibn Dinar adalah tabi'i dan Sa'id ibn Jubair adalah tabi'in. Qala sallallahu alaihi wasallam qama Musa an-nabiy. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tegak Nabi Musa seorang nabi dalam keadaan berkhutbah fi bani Israil, pada bani Israil. Idzan huwa Musa an-nabiy al-karim wa laysa Musa akhar. Maka jika demikian dia adalah Musa nabi yang mulia bukan Musa yang lainnya. Fasu'ila ayyun nasi a'lam. Maka dia ditanya siapakah manusia yang paling berilmu. Faqad ana a'lam. Maka beliau katakan sayalah yang paling berilmu. Fa'ataballahu alaihi. Maka Allah taala mencela atasnya. إذ لم يرد العلم إليه. Sekiranya ia tidak mengembalikan ilmu kepadanya. فأوحى الله إليه. Maka Allah berikan wahyu kepadanya. أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين اسم موضع اختلف بتحديده. Bahwasanya ada seorang hambaku di pertemuan dua laut. Ini adalah nama suatu tempat yang diperselisihkan di mana itu. Huwa a'lamu mink. Yang dia lebih berilmu darimu. Fi riwayatin. Dalam riwayat yang lain. Bala abduna khadirun. Benar, hamba kami Khadir. Qawluhu huwa a'lamu mink. Ucapan beliau, dia lebih berilmu darimu. Qala Ibnu Hajar rahimahullah fi Fathul Bari. Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, qawluhu huwa a'lamu minka, ucapan dia lebih berilmu darimu, zahirun fi anna al-Khadir nabiyyun bal nabiyyun mursal. Zahirnya Nabi Khadir itu adalah seorang nabi, bahkan dia nabi yang diutus. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, wa min awdahi ma yustadallu bihi ala nubuwwati al-Khadir alaihi salam. Di antara hal yang lebih jelas yang menunjukkan tentang kenabian Khadir alaihi salam, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa ma fa'altuhu 'an amri, dan tidaklah aku melakukannya karena perintahku. Hadha yadullu 'ala nubuwwati. Maka ini menunjukkan tentang kenabiannya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa yanbaghi i'tiqadu kaunihi nabiyya, maka harus meyakini bahwasanya beliau seorang nabi. Li'alla yatadarra'a bidzalika ahlul batil ay yatawassalu, agar ahlul batil, pengikut kebatilan, tidak mencapai. Fi da'wahum anna al-waliyya afdalu minan nabiyyi hasha wa kalla, tentang sangkaan mereka atau klaim mereka seorang wali itu lebih utama dari nabi. Sungguh sangat jauh apa yang mereka katakan. Intaha kalamu. Selesailah ucapan beliau. Taqaddama ma'akum fil majlis as-sabiq mas'alatun tata'allaqu bil Khadir. Telah berlalu pada majlis yang sebelumnya permasalahan yang berkaitan dengan Khadir. Wa hiya annahu mat. Bahwasanya Nabi Khadir itu mati. Wa laysa bihayy. Dan beliau tidak lagi hidup. وَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ لَقِيَ الْخَضِرَ يَقَظَةً, orang yang mengklaim bahwasanya dia jumpa dengan Nabi Khadir secara bangun atau tidak tidur. فَتَكَلَّمَ مَعَهُ, kemudian berbicara-bicara dengannya. أَوْ أَخْبَرَهُ بِبَعْضِ الْأُمُورِ الْمُغَيَّبَةِ, atau mengkhabarkan kepadanya dengan sebagian perkara gaib. أَوْ نَصَحَهُ بِنَصَائِحِ, atau memberikan nasihat kepadanya dengan beberapa nasihat. فَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ, maka dia adalah satu dari tiga orang. إِمَّا أَنَّهُ كَذَّابٌ, bisa jadi dia, لَمْ يَرَ شَيْئًا, bisa jadi dia adalah seorang pendusta secara sengaja yang tidak melihat sesuatu apapun. وَإِمَّا أَنَّهُ مَرِيضٌ بِتَخَيُّلَاتٍ وَأَوْهَامٍ, dan bisa jadi dia adalah orang yang sakit dengan hayalan-hayalan dan sifatnya ilusi. فإن بعض الناس من أتباع الطرق, karena ada sebagian orang yang mengikuti sebagian tarekat, أحدثوا مجاهدات وعبادات غير ما في الكتاب والسنة, mereka mengada-ada bentuk kesungguhan dalam ibadah yang tidak tertera dalam kitab dan sunnah. من شدة تجويع أنفسهم, dari bentuk membuat lapar diri mereka. وإكثار السهر وإقلال النوم, kemudian memperbanyak bergadang dan mempersedikit tidur. Wa akli at'imatin muayyana, kemudian makan makanan tertentu. Hatta yusaba ahaduhum bi amradin min at-takhayyulat wal awham, hingga ditimpalah sebagian mereka dengan penyakit hayalan-hayalan dan ilusi. Wa hadha yahduthu lahu khalalun fil 'aql, maka ini bisa merusak akalnya. وبعضهم قد يتعاطى بعض المخدرات كالحشيش ونحوه, dan sebagian mereka bahkan menggunakan hal-hal yang membuat fly seperti hashish, yaitu kayu yang dibakar atau rokok. ويسمونها لقمة الصالحين, dan mereka namakan itu adalah makanan orang-orang saleh. كذبوا في ذلك وافتروا على الصالحين, maka sungguh mereka telah mengada-ada terhadap orang-orang soleh dan berbuat dusta. فَهُوَ مَرِيضٌ فِي الْعَقَلِ يَتَخَيَّلُ أَنَّ شَخْصًا كَلَّمَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. Maka dia ada sakit di akalnya, dia hayalkan ada seseorang berbicara kepada dia padahal tidak demikian. النَّوْعُ الثَّالِثِ. Jenis yang ketiga. أَلَّا يَكُونَ مُخْتَلًا فِي عَقْلِهِ. Orang yang memang sudah rusak akalnya. ولا كاذبا في نقله. Dan tidak juga dusta pada ucapannya. وراء شخصا حقيقة يكلمه. Dan dia memang benar melihat ada orang yang berbicara kepadanya. ثم يختفي من أمامه. Kemudian bersembunyi dari hadapannya. وهذا شيطان يتلاعب به. Maka ini adalah syaitan yang sedang bermain dengannya. وهو يظن أنه الخضر. Dan dia mengira itulah khabir. أول عالم فلان. Atau dia adalah alim fulan. Aw wali fulan. Atau wali fulan. Aw syaikhuhu alladhi mat qabla sinin. Atau itu adalah gurunya yang telah meninggal beberapa tahun silam. Fatatamatsalu lahum asyayatin. Maka syaitan menyerupainya. Fi surati syuyukhihim. Pada bentuk gurunya. Aw ahadi ajdadihim. Atau salah satu kakek moyangnya. Aw ahadi al-ulama'i aw al-'ubbad. Atau salah seorang ulama atau ahli ibadah. Thumma yukhbirunahum wa yu'allimunahum. Setelah itu mengkhabarkan kepada mereka dan mengajari mereka. Wa yadhharuna wa yahtafun. Dan dia terkadang nampak dan terkadang tersembunyi. Wa rubbama a'anuhum fi ba'd al-umur. Dan terkadang menolong mereka dalam sebagian urusan. Fa yuqi'unahum bidh-dhalal al-mubin. Lalu menjatuhkan mereka dalam kesesatan yang nyata. Wa idza wahhadu Allah. Apabila mereka mentauhidkan Allah. Wa tamassaku bil kitab was sunnah. Dan berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Dhahabat anhum hadhihi asy-syayatin. Maka akan hilang dari mereka syaitan-syaitan tersebut. Wa ikhtafu wa lam ya'udu yadhharuna lahum. Dan akan terus bersembunyi dan tidak akan menampakkan diri lagi kepada mereka. فهذه ثلاثة أقسام. Maka inilah tiga macam orang. والمسألة الثانية التي معنا الليلة. Maka permasalahan yang kedua sebagaimana pada malam hari ini. وهي أن الخضر نبي ورسول. Bahwasanya Khadir adalah seorang nabi dan rasul. وقد قال بعض العلماء وأظنه العلامة القرطبي رحمه الله. Sebagian ulama mengatakan dan saya kira itu adalah Imam Al-Qurtubi rahimahullah. إن القول بنبوة الخضر يسد على الأمة باب الزندقة. Sesungguhnya mengatakan tentang kenabian Khadir itu akan menutup terhadap umat bab kezindikan. لأن اعتقاد أنه ولي فقط وليس بنبي ولا رسول. Karena meyakini Khadir itu hanya sekedar wali bukan nabi dan rasul. اعتمده الزنادقة لأمور عظيمة في الدين. Mereka jadikan sandaran oleh orang-orang zanadiqah dalam beberapa hal dari urusan agama. Minha qawlu ba'dihim anna al-wali afdal minan nabi wal-rasul. Di antaranya adalah ucapan mereka, wali itu lebih utama dari nabi dan rasul. Wa anna al-wali aqrab silatan ila Allah min al-anbiya'i wal-rusul. Dan wali itu lebih dekat hubungannya terhadap Allah dari nabi dan rasul. Wa anna ar-rusul ya'khudhuna 'ilmahum wa wahya wal wahya min Jibril 'anillah. Bahwasanya para nabi dan rasul mengambil ilmu mereka dari Jibril dari Allah taala. Amma al-wali fa ya'khudh 'anillah mubashara aw 'anil lawhil mahfuz. Adapun wali mengambil ilmunya dari Allah Taala atau dari Lauhul Mahfuz. فيجعلون أولياءهم أفضل من الأنبياء في طريق العلم وفي العمل به. Maka mereka jadikan wali itu lebih utama dari para nabi dalam hal mengambil ilmu atau jalan pengambilan ilmu. الأمر الثاني الخطير. Perkara yang kedua yang berbahaya. في الذين يعتقدون أن الخضر وليا فقط وليس نبيا ورسولا. Tentang keyakinan bahwasanya Khadir itu adalah wali saja bukan nabi dan rasul. أنهم يجوزون لمن يعتقدونه وليا أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Mereka membolehkan bagi orang-orang yang meyakini bahwasanya Khadir itu wali untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika tarawnahum yadhkuruna fi kutubihim. Oleh karena itu engkau akan lihat mereka menukil di kitab-kitab mereka fi tabaqati awliyaihim, pada tingkatan wali-wali mereka, anwa'an minal kufri wasyirki wal fusuqi wal isyan, beberapa jenis dari bentuk kekufuran, kemunafikan dan bentuk al-isyan, kesyirikan dan kefasikan serta bentuk kemaksiatan, wartikabi anwa'il kabairi wal fawahish, dan melakukan hal-hal dosa besar dan hal-hal yang keji, wa tarkil wajibat min arkanid din wa ghairiha, dan meninggalkan kewajiban dari rukun agama dan selainnya. Kullu dhalika min wajibat min arkanid din wa ghairiha. Baik. Kullu dhalika yadhkurunahu fi tarjamati al-wali annahu min karamatih. Seluruhnya itu mereka sebutkan pada geografinya seorang wali, dan termasuk itu adalah karomahnya. Zaid. وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ وَلَايَتِهِ وَمِنْ عَظِيمِ مَكَانَتِهِ, dan mereka memandang itu adalah termasuk dari keagungan kewaliannya. اللَّهُ يَخْبِرُنَا أَنَّ الْوَلِي مَنْ أَطَاعَهُ وَاتَّبَعَ رَسُولَهُ, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya wali itu adalah orang yang taat kepada Allah dan mengikuti Rasulnya. وَهَاُلَا يُخْبِرُونَكَ أَنَّ الْوَلِيَّ عِنْدَهُمْ مَنْ عَصَى اللَّهَ وَخَرَجَ عَنْ شَرِيعَةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ, dan mereka mengkhabarkan wali itu adalah orang yang durhaka kepada Allah ta'ala dan keluar dari syariat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fal muslimu as-sadiqu la syak yusaddiqu khabar Allah wa yukadzibu haula wa yaruddu batilatahum wa zandaqatahum wa kufrahum, maka seorang muslim yang jujur tentunya dia akan menerima berita dari Allah ta'ala dan Rasulnya, dan akan membantah bentuk kezindikan mereka dan kedustaan mereka. Faman jawwaza li ahadin kainan man kan an yakhruja an syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad kafar, maka siapapun yang membolehkan untuk keluarnya dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, sungguh dia telah kufur. Fa idza qalu bil mas'alatain, apabila mereka telah mengatakan dengan dua permasalahan, annal khadira waliyun wa laysa binabi, bahwasanya Khadir itu hanya wali bukan nabi, وَأَنَّ الْوَلِيَّ يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ عَنِ الشَّرِيعَةِ, dan bahwasanya seorang wali boleh keluar dari syariat. ثُمَّ اعْتَقَدُوا أَنَّ الْخَضِرَ حَيٌّ, kemudian mereka yakini Khadir masih hidup. وَأَنَّهُ يَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ وَيُخْبِرُهُمْ, dan dia telah memerintahkan dan melarang mereka serta memberitakan mereka. فَمَنْ يَرَوْنَهُ, maka siapakah yang melihatnya? سَيُخْبِرُهُمْ بِخِلَافِ خَبَرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, maka akan mengkhabarkan mereka berbeda dengan khabar Allah Ta'ala dan Rasulnya. وَيَأْمُرُهُمْ بِخِلَافِ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, dan akan memerintahkan mereka berbeda dengan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. وَيَنْهَاهُمْ بِخِلَافِ نَهْيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, dan melarang mereka berbeda dengan larangan Allah Ta'ala dan Rasulnya. وَيَشْرَعْ لَهُمْ مِنَ الْعِبَادَةِ خِلَافْ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, dan akan mensyariatkan kepada mereka dari ibadah yang berbeda dengan syariat Allah Ta'ala dan Rasulnya. فَيَتَّبِعُونَهُ وَيَتْرُكُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, maka mereka mengikutinya dan meninggalkan kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. وَلِإِبْطَالِهِمْ وَلِإِبْطَالِ هَذَا الضَّلَالِ وَالْكُفْرَ الْعَظِيمِ, dan untuk membatalkan kesesatan ini dan kekufuran yang besar ini. واحد نقول بما سمعت أن الخضر نبي كريم, maka yang pertama adalah kita katakan bahwasanya Khadir adalah nabi yang mulia. وأنه على شريعة وعلم غير شريعة موسى, bahwasanya dia berada di atas ilmu dan syariat berbeda dengan syariat Nabi Musa. لأن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة, karena setiap nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. فلم يكن واجبا على الخضر أن يتبع شريعة موسى, maka tidak menjadi kewajiban bagi Khadir untuk mengikuti syariat Musa. ويجب على الإنس والجن أن يتبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِنَ الْخُرُوجُ عَنْهَا, dan kewajiban bagi jin dan manusia untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh keluar dari syariatnya. وَمَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَمَا هِيَ فَكَفَرَ fahuwa fi an-nar khalidan mukhalladan fiha. Maka orang yang telah sampai kepadanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana semestinya, kemudian ia keluar darinya, maka sungguh dia telah kufur. Limadha qultu kama hiya? Kenapa saya katakan dengan kalimat sebagaimana datangnya? Li'anna man balaghathu da'watun nabiy sallallahu alaihi wasallam muharrafatan mubaddalah. Karena kalau datang kepadanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah dirubah-rubah dan diganti-ganti, lam taqum alaihi al-hujjah. Maka tidaklah tegak kepadanya hujjah. Wallahu subhanahu hakamun adil la yadhlimu an-nasa mithqala dharrah. Allah subhanahu wa ta'ala hakim yang adil, tidak akan menzalimi manusia walaupun itu hal kecil. وقال وما كن ومعذبين حتى نبعث رسولا. Allah katakan kami tidak akan mengazab sampai kami utus rasul. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم. Dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, والذي نفسي بيده, demi yang jiwaku ada di tangannya, لا يسمع بي, tidaklah mendengar seorang pun tentangku, أحد من هذه الأمة, seorang pun dari kalangan umat ini, يهودي ولا نصراني, tidaklah dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, ثم لا يؤمن بي, kemudian dia tidak beriman denganku, إلا أدخله الله النار, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. فتأمل قوله يسمع بي, maka perhatikanlah ucapan beliau mendengar tentangku. فلا بد أن يسمع به حقيقة, maka harus mendengar tentang beliau itu secara hakikatnya. لا على الصورة المغيرة المحرفة, bukan dalam bentuk yang sudah dirubah-rubah dan diganti-ganti. طيب ماذا بقي شيء؟ أنا ماذا قلت أنا؟ الأمر الأول قوة الظن. طيب نكمل إن شاء الله. بقي أنا عليه. طيب نكمل إن شاء الله. قال يا ربي وكيف به, فسأل موسى لقيه. Maka beliau katakan, wahai Rabbku, bagaimana dengannya? Maka beliau bertanya jalan untuk bisa berjumpa dengannya. ومع ما آتى الله موسى من العلم, bersamaan apa yang Allah telah datangkan kepada Nabi Musa berupa ilmu, فَإِنَّهُ طَلَبَ الزِّيَادَ فِي هَذَا الْعِلْمِ, maka beliau masih meminta tambahan ilmu tentang hal ini. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, maka Allah Ta'ala telah mengatakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. فَفِيهِ الْحِرْصُ عَلَى ازْدِيَادِ الْعِلْمِ مَهْمَا كَانَ عِلْمُكَ, maka di dalamnya ada bentuk semangat untuk menambahkan ilmu walaupun sudah banyak ilmunya. فهذا حرص أنبياء الله على العلم, maka inilah semangat para nabi terhadap ilmu. وهم أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى ويوحى إليهم, mereka adalah makhluk yang paling berilmu tentang Allah Ta'ala dan diberikan wahyu kepada mereka. وهكذا حرص الصحابة وهم أعلم هذه الأمة, demikian juga semangatnya para sahabat yang mereka adalah orang yang paling berilmu dari kalangan umat ini. فكيف بنا نحن إخواني المسلمين والمسلمات, lalu bagaimana lagi dengan kita para saudaraku dari kaum muslimin dan muslimat. وجهلنا أكثر من علمنا, kebodohan kita lebih banyak dari taunya kita. وخطأنا كثير, dan kesalahan kita itu banyak. وَمُخَالَفَاتُنَا كَثِيرًا, dan penyelisihan kita juga banyak. وَمَعَ هَذَا تَجِدْ عِنْدَ الْكَثِيرِينَ زُهْدًا فِي الْعِلْمِ وَالتَّعَلُّمِ, bersamaan dengan itu masih didapati di kebanyakan orang sifat zuhud terhadap ilmu dan belajar. فَعَلَيْنَا أَنْ نَقْتَدِيَ بِهَا بِالنَّبِيِّ الْكَرِيمِ بِأَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ, maka harus kita mencontoh Nabi Allah Ta'ala dan Rasulnya. ونقتدي بالصحابة الكرام رضي الله عنهم في ذلك, dan kita ikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam perkara tersebut. قال تعالى بعد أن ذكر عددا من الأنبياء, أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan setelah menyebutkan beberapa para nabi, maka mereka itu adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dengan petunjuk mereka lah kalian mengikuti. وهذا الحديث, dan hadis ini, فَتَقَدَّمَ جُزْءٌ مِّنْهُ مَعَنَا telah berlalu bahagian dari hadis tersebut bersama kita في باب الخروج في طلب العلم pada bab keluar untuk menuntut ilmu فَتَقَدَّمَ هُنَاك قِصَّةِ ابْنِ عَبَّاسِ مَعَ الْحُرِّ ابْنِ قَيْسِ dan telah berlalu di sana kisah Ibnu Abbas dengan Hur Ibnu Qais. وَلِهَذَا ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابَ الرِّحْلَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ oleh karena itu para ulama menyebutkan hadis ini dalam bab rihlah dalam menuntut ilmu. وَبِذَلِكَ جُمْلَةٌ مِنَ الْأَدِلَّةِ dan di dalamnya ada sejumlah dari dalil-dalil. انظروها طلاب العلم مجموعة في كتاب الرحلة في طلب الحديث للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله. Kalian bisa melihatnya wahai para penuntut ilmu pada kitab Rihlah fi Talab al-Hadith karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Wa mahal al-istidlal 'ala at-tarjamah wadih. Dan tempat pendalilan terhadap bab ini sangat jelas. Wa fi qissati Musa ma'a al-Khadir fawaid katsiratun jiddan. Dan kisah Nabi Musa dengan Khadir terdapat faedah yang banyak sekali. وقد ذكر جملة منها الإمام ابن تيمية وابن القيم. Dan telah menyebutkan beberapa darinya Imam Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim. ولخص جملة منها أيضا. Dan telah meringkas beberapa darinya juga. شيخ شيوخنا العلامة المفسر عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. Syekh dari syekh kami. Imam Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah. Tayyib. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ay Musa ya Rabb wa kaifa bihi? Kemudian beliau mengatakan wahai Rabbku bagaimanakah dengannya? Faqila lahu ihmil hutan fi miktal. Dikatakan kepadanya bawalah seekor ikan di dalam kantong. Fa idza faqadtahu ayul hut fa huwa thamma. Kalau engkau telah kehilangan ikan tersebut, maka disitulah tempatnya. Maka beliau pun berangkat dan berangkat dengan temannya, yaitu Yusha ibn Nun. Dan keduanya membawa seekor ikan dalam kantong. Hingga mereka berada pada suatu batu besar dan mereka letakkan kepala mereka lalu tertidur. وَهَذَا مِنَ الْأَدِلَّةِ dan ini termasuk dalil عَلَى بَشَرِيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ bahwasanya Nabi dan Rasul adalah manusia. وَأَنَّهُمْ يَحْتَاجُونَ لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْبَشَرُ mereka butuh terhadap apa yang butuh dengannya manusia. مِنَ النَّوْمِ berupa tidur. وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ makan, minum. وَأَمَّا الْحَيُّ الْقَيُّومِ adapun Allah Ta'ala yang maha hidup dan maha tegak sendiri. La yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Yang tidak pernah tidur dan tidak pantas baginya untuk tidur. Wa huwa alladhi yut'im wa la yut'am. Dan dialah yang memberi makan dan bukan dia yang diberi makan. Fa huwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad radda Allah 'ala man yad'i ilahiyyata 'Isa 'alaihi salam wa ummuhu Maryam 'alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah tentang sifat uluhiyah Nabi Isa alaihi salam, demikian juga ibunya Maryam. Annahuma kana ya'kulani at-ta'am, bahwasanya keduanya memakan makanan. Wa fi hadha amru Allah lahum biittikhadhi al-asbab, maka ini perintah dari Allah Ta'ala kepada mereka untuk membuat sebab. Fa hamlul huti ma'ahum 'alamah, maka membawa seekor ikan itu dijadikan sebagai tanda. Wa aidan liyatazawwadu biaklihi idza ja'u fi safarihim, dan agar mereka jadikan sebagai bekal ketika mereka lapar pada perjalanan mereka. Fal akhdhu bil asbabil mashru'ah min at-tawakkul asy-syar'i, maka mengambil sebab-sebab yang disyariatkan ini termasuk tawakal yang disyariatkan. Wa tarkul asbab tadayyunan, dan meninggalkan sebab karena agama. Dalalun fid din wa naqsun fil aql, maka merupakan kesesatan dalam agama dan kurang dalam akal. Baik. Qala fan salla al-hut min al-miktal, maka ikan tersebut keluar dari kandungnya. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraban ay tariqan wa maslakan madhhaban dhahaba ila al-bahr, lalu dia mengambil jalannya menuju laut pergi. وكان أي الحوت وفعله لموسى وفتاه عجبا. maka jadilah perbuatan ikan tersebut bagi Nabi Musa dan pendampingnya suatu keajaiban. فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. Maka keduanya beranjak sisa dari hari dan malamnya. وَمُوسَى لَا يَعْلَمْ أَنَّ الْحُوتَ قَدْ وَذَهَبَ إِلَى الْبَحْرِ. Dan Musa alaihissalam tidak tahu bahwasanya ikannya telah pergi ke laut. وَلَا فَتَاهُ. Dan demikian juga pelayannya. قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا أَيْ تَعَبًا. Maka tatkala waktu paginya Musa berkata kepada pelayannya, datangkan makan siang kita. Sungguh kita dapati dari perjalanan kita ini rasa letih dan capek. وهذا فيه أمران. Maka dalamnya ada dua hal. أن الأنبياء يجدون التعب والنصب ويصيبهم المرض وغير ذلك. Maka para nabi itu mereka ditimpa oleh rasa capek, letih dan ditimpa pula oleh rasa sakit dan selainnya. وهذا كله من دلائل توحيد الله تبارك وتعالى ووجوب إفراده بالعبادة. Maka ini menunjukkan tentang dalil mentauhidkan Allah Ta'ala dan mengesakannya dalam ibadah. الثاني. Yang kedua. قوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا لا ينافي الصبر. Yang kedua, perkataan beliau, kita telah dapati dalam perjalanan kita ini rasa capek, ini tidaklah menafikan sifat sabar. إذا قلت قد جعنا قد تعبنا هذا لا ينافي الصبر. Kalau engkau mengatakan kami telah lapar, kami telah capek, ini tidak menafikan kesabaran. قال صلى الله عليه وسلم ولم يجد موسى مسا من النصب أي التعب حتى جاوز المكان الذي أمر به. Maka Nabi Musa AS tidaklah merasakan rasa capek hingga beliau melewati tempat yang diperintahkan dengannya. فَقَالَ لَهُ فَتَاهْ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتُ. Maka pelayannya mengatakan, bagaimana, apakah engkau tidak melihat ketika kita bermalam di batu besar, sungguhnya aku telah melupakan ikan tersebut. قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي. Maka Nabi Musa mengatakan, itulah tempat yang kita cari. أي هذا الذي نطلبه لأن الله جعله علامة للقي الخضر. Itulah tempat yang mereka cari karena Allah menjadikan pertanda untuk berjumpa kepada Nabi Khadir. فارتدى على أي رجع على آثارهما قصصا. Maka mereka kembali ke tempat mereka semula. فلما انتهي إلى الصخرة التي تقدمت أنهما وضعا رؤوسهما وناما عندها. Tatkala mereka telah sampai ke batu besar yang mereka tertidur di sana. إذا رجل مسجى بثوب أو يتسجى بثوب أي مغطى. Ada seseorang yang ditutupi dengan pakaian atau menutupinya pakaian. فسلم موسى أي عليه. Maka Nabi Musa mengucapkan salam kepadanya. فقال الخضر وأنا بأرضك السلام أي هذه تحية ليست بهذه الأرض. نعم. Maka Nabi Khadir mengatakan, dan di manakah bumimu mengucapkan salam? Artinya salam tersebut tidak berlaku pada faqal Nabi Khadir. Faqal ana Musa, qala al-Khadir, Musa bani Israel. Maka Nabi Musa mengatakan, sayalah Musa. Dia mengatakan, apakah Musanya bani Israel? Bertanya kepada Nabi Musa. Fi hadha raddun ala kadhib man idda'a annahu Musa akhar. Maka ini ada bantahan terhadap kedustaan bahwasanya itu adalah Musa yang lainnya. وَفِيهِ دَلِيلِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَعْلَمُونَ مِنَ الْغَيْبِ إِلَّا مَا عَلَّمَهُمُ اللَّهِ. Dan di dalamnya ada dalil bahwasanya para nabi tidak tahu perkara yang gaib kecuali apa yang Allah beritahu. تِيْجَا وَفِيهِ دَلِيلِ أَنَّ مُوسَى لَمْ يَكُنْ مُرْسَلًا إِلَى الْخَضِرِ وَقَوْمِهِ. Yang ketiga bahwasanya Nabi Musa AS tidaklah membawa Nabi Khadir kepada kaumnya. فلم يكن مأمورا الخضر باتباع موسى والتزام شريعة والعمل بشريعته. Dan tidak ada Nabi Khadir memerintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Musa dan mengharuskannya. أمبت أربعة. أيوة. الأربعة. وفيه أنه قد يجتمع نبيان وأكثر في وقت واحد. Bahwasanya yang keempat, bahwasanya bisa jadi terkumpul pada satu waktu yang sama dua nabi atau lebih. في قوم واحد أو في أقوام مختلفين. Pada satu kaum yang sama atau kaum-kaum yang berbeda-beda. وأما النبي الذي بعث إلى الخلق إلى الناس كافة. Adapun nabi yang diutus kepada makhluk seluruhnya, ilal jinni wal ins, kepada jin dan manusia, wa khutima bihil anbiya, dan telah ditutup dengannya kenabian, fala nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelahnya. فهو سيد ولد آدم وخيرهم وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Maka dia adalah penghulu Bani Adam dan yang paling utama Bani Adam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى قال أي موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Kemudian Nabi Musa mengatakan, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajariku apa yang telah diajarkan kepadamu berupa petunjuk? Wafihi al-isti'dhan fi suhbatil 'alim lil-istifadah min. Di dalamnya ada bentuk minta izin dalam menemani seorang alim agar mengambil faedah darinya. Ala ayyul khadir innaka lan tastati'a ma'ya sabra ya Musa inni 'ala 'ilmin min 'ilmi Allah 'allamanihi لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه لا أعلمه وهذه من أقوى الأدلة على نبوة أيضا الخضر. Kemudian Khadir mengatakan, wahai Musa, engkau tidaklah akan mampu bersabar bersamaku. Wahai Musa, sesungguhnya aku berada di atas ilmu dari ilmu Allah yang telah diajarkan kepadaku yang engkau tidak mengetahuinya. Dan engkau berada di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, yang aku tidak mengetahuinya. Ini adalah dalil yang paling kuat, menunjukkan Khadir itu adalah Nabi. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'silaka amra. Kemudian beliau mengatakan, engkau akan dapatiku insya'allah sabar, dan aku tidak akan mendurhakai perintahmu. Intabihu. Perhatikanlah. Dalla fi hadhal amr ta'ifatan. Telah tersesat dalam perkara ini dua kelompok. Qadatul ba'd qadatil jama'at wal ahzab wat tanzimat. Sebagian pimpinan-pimpinan kelompok dan para hizbi yunadhdirun, yang mereka melihat, wa ya'murun atba'ahum, dan mereka perintahkan pada pengikutnya fi bi'asiyatillah ta'ala. Untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Bima yukhalif kitab Allah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa yang menyelisihi kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fayattabi'unahum wa yuti'unahum. Maka mereka tetap ikuti dan mereka taati. Wa hum ya'lamun annaha ma'siyah lillahi wa rasulih. Sementara mereka tahu itu adalah maksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Limadha? Kenapa? يقولون إن التنظيم وقادة الحزب أعلم بالمصلحة. Mereka katakan bahwasanya aturan atau pemimpin kelompok itu lebih tahu tentang maslahat dan mafsadah. ويتعاملون معهم كموسى مع الخضر. Dan mereka bermuamalah kepadanya sebagaimana muamalah Musa dengan Khadir. لا حول ولا قوة إلا بالله. والطائفة الثانية. Dan kelompok yang kedua. وهي الأصل للطائفة الأولى. Dan dia merupakan asal dari kelompok yang kedua. Al-muriduna ma'a syuyukhit turuq. Yaitu para murid bersama dengan syekh-syekh tarikatnya. Fa mawjudun taqriran fi kutubihim. Maka ada bentuk pengakuan di dalam kitab-kitab mereka. Wa 'amalan waqi'an fi hayatihim. Dan pengamalan yang nyata dalam kehidupan mereka. Anna syekh syekh at-tariqah. Bahwasanya seorang guru, artinya guru suatu tarekat, as-sufiyah, sufi, ya'muru atba'a bima yukhalifu al-kitab wa sunnah, memerintahkan pengikutnya hal yang menyelisihi kitab dan sunnah, bil mukhalafatin 'azimah, dengan penyelisihan yang besar, imma fid dima', bisa jadi dalam bentuk penyandaran, awil amwal, ataupun pada harta, aw intihakil a'rad wa hurumat, atau melanggar kehormatan dan keharaman. وفعل الفواحش العظيمة. Dan melakukan hal-hal keji yang sangat besar. ولو في أقاربهم. Walaupun dengan kerabat mereka. فيطيعونهم في ذلك. Maka mereka taati dalam hal tersebut. ويقولون الشيخ أعلم كالخضر. Maka mereka katakan gurunya lebih tahu seperti Nabi Khadir. هو الآن يأمرنا بمعصية. Dia sekarang memerintahkan kita dengan kemaksiatan. Au huwa al'an yaf'alu ma'siyah. atau walaupun dia yang sekarang melakukan kemaksiatan, lakin hadza bihasabiz zahir wasyari'ah, akan tetapi ini sebatas yang zahirnya dan dilihat oleh syariat. Amma bihasabil batin wal ilm alladunni wal haqiqah fa huwa a'lam annaha laysat ma'siyah. Adapun sesuai dengan ilmu batin dan ilmu laduni, maka itu tidak sesuai dengan kenyataannya dan bukan kemaksiatan. Allah tabaraka wa ta'ala qala fi haqqi nabiyhi alladhi la ya'muru illa bil haqqi wal huda wat ta'a. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang nabinya yang tidak memerintahkan kecuali dengan petunjuk dan ketaatan. Qala fi bai'ati an-nisaa wa la ya'sinaka fi ma'ruf. Allah Ta'ala mengatakan tentang bai'at kepada wanita, wanita yang berbai'at dan tidaklah atau janganlah mereka bermaksiat pada hal yang ma'ruf. Hadza wa huwa alladhi sallallahu alaihi wasallam la ya'muru illa bil ma'ruf wal haqq. Demikian yang Allah katakan, padahal beliau tidaklah memerintahkan kecuali kepada yang ma'ruf. فَكَيْفَ يُطَاعُ غَيْرُهُ مِنَ الْبَشَرْ طَاعَةً مُطْلَقَةً. Maka bagaimana bisa ditaati selain beliau dari manusia dengan ketaatan yang mutlak? سَوَاءً كَانَ شَيْخْ طَرِيقًا أَوْ قَائِدَ حِزْبٍ وَتَنْظِيمٍ. Sama saja apakah dia seorang guru tarekat ataukah pimpinan dari kelompok-kelompok. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih min hadits Ali radhiyallahu an innama at-ta'atu fil ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan sebagaimana dalam sahih dari hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau katakan ketaatan itu adalah pada perkara yang ma'ruf. Wa fi hadits Imran bin Husain qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imran ibn Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada pencipta. Kana hadha al-makhluq 'aliman. Apakah seorang makhluk itu adalah seorang alim? Aw 'abidan. Atau seorang ahli ibadah? Aw hakiman. Atau seorang hakim? Aw walidan. Atau orang tua? Aw zaujan. Atau suami? Aw sadiqan. Atau teman? La yajuzu ta'atu ahadin fi ma'siyatillahi wa rasulih. Tidak boleh taat kepada siapapun dalam hal bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Fahdharu min hadha hafizakumullah. Maka hati-hatilah kalian dari perkara ini, semoga Allah menjaga kalian. Fala yuta'u ta'atan mutlaqatan wa la yu'sa illallahu wa rasuluh. Maka tidak bisa diberikan ketaatan secara mutlak dan tidak bisa dimaksiati secara mutlak kecuali diberikan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Fahada min a'zami usulil islami wa qawa'ididdin. Maka ini termasuk dari perkara usul Islam yang paling besar dan kaidah Islam yang paling besar. Wa qad qara'na fi kutubi ha'ula'i turuqiyyati wal harakiyyah. Dan telah kita baca pada kitab-kitab mereka dari tarekat-tarekat dan sufiyah. Wa 'arafna min waqi'ihim. Dan kita kenali dari kenyataan mereka. Qasasan lam yakun 'alayha ahli asy-syirk wal jahiliyah qabla al-islam. Suatu kisah-kisah yang tidak pernah terjadi pada pelaku kesyirikan dan orang-orang jahiliyah pada awal Islam. Wa nahjalu wallahi wa nastahi min Allah. Dan kita merasa malu kepada Allah Ta'ala. Wa nastahi min ikhwanina al-muslimin wa akhawatina an nadhkura dhalika fi asma'ihim. Dan kita merasa malu dari saudara-saudara kita kaum muslimin serta wanita-wanita yang disebutkan nama mereka. Laula ad-daruratul mulihha li bayani qubhi ma qad wasalu ilayh. Kalaulah bukan dikarenakan keterpaksaan yang membolehkan untuk menjelaskan keadaan mereka. Fakam dzakaru fi kutubi tarajim awliyaihim. Betapa banyak mereka sebutkan terjemah biografi tentang wali-wali mereka. Wa karamat syuyukhihim wa ahbabihim. Serta karamah dari syekh-syekh mereka dan habib-habib mereka. Anna al-habib fulan aw syekh fulan kana yarqal minbar 'ariyan. Bahwasanya seorang alim fulan atau habib fulan dia memberikan khutbah di mimbar dalam keadaan telanjang. Wa annahu kana yaf'al wa yaf'al. Dan bahwasanya dia telah melakukan demikian dan demikian. Wa anna hadzal wali al-maz'um. Dan bahwasanya seorang wali yang diklaim tersebut Kana yamshi ma'a khadimihi fi as-suq. Dia berjalan bersama pelayannya di pasar. Wa ma'ahum atan untha al-himar. Dan bersama mereka ada himar yang keledai betina. Fa amarahu an yumsikaha amama an-nasi fi as-suq. Maka diperintahkan pelayannya tersebut untuk memegangi keledai tersebut di hadapan pasar. Thumma kashafa dhalika al-waliy al-kadzdzab 'an 'awratihi. Kemudian wali yang dusta itu menyingkap auratnya. Wa atatil kadana ad-dabbah kama ya'ti imra'atuhu amama an-nas. Kemudian ia lakukan kepada keledai betina tersebut sebagaimana dilakukan seorang suami kepada istrinya di hadapan manusia. Fastankara an-nasu minhu hadha al-fi'l al-qabih. Maka manusia mengingkari perbuatan dia yang jelek ini. Wal munkara al-fahishan natina al-'afina. Dan kemungkaran yang sangat jelek ini, bima annahum 'ala al-fitrah wa ya'lamuna tahrim dhalik, yang mereka tersebut masih berada di atas fitrah dan tahu tentang kemungkaran tersebut. Faqala khadimu hadha al-habib, maka pelayan dari Habib tersebut mengatakan, uskutu uskutu, diam kalian, diam kalian. No. Al-'abid. وشجرة البن من هنا طيب. فقال لهم اسكتوا. Maka dia mengatakan, diam kalian, diam kalian. أنتم قاصرون. Kalian itu adalah orang-orang yang kurang. واقفون عند ظاهر الشريعة. Yang hanya berdiri di ظاهرnya syariat. إن سيدي الآن. Sesungguhnya tuanku ini sekarang. هذا الولي الحبيب. Wali Habib ini. ينقذ سفينة تغرق في البحر الأحمر. Sedang menyelamatkan perahu yang tenggelam di laut merah. وتركوا. Maka mereka benarkan dan mereka biarkan. انتبه الميزان بالطاعة والمعصية كتاب الله وسنة رسوله. Perhatikan bahwasanya timbangan ketaatan dan itu adalah kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Huma syari'ah. Dia adalah syariat. Wa huma al-haqiqah. Keduanya adalah yang sebenarnya. Wa huma at-tariqa ila Allah tabaraka wa ta'ala wa ila jannatin. Dan keduanya adalah jalan menuju kepada Allah Ta'ala dan surganya. Aqaltu huna lil-hajah. Aku perpanjang di sini karena ada kebutuhan. Qala fantalaqa yamshiyani 'ala sahiril bahri laysa lahumā safīnatun. فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر أي أهل السفينة عرفوه فحملوهما بغير نول أي بغير أجرة وعطاء. Kemudian keduanya berangkat berjalan di pinggiran laut. Tidak ada bagi keduanya perahu. Maka lewatlah sebuah perahu dan mereka berbicara kepadanya untuk membawa mereka berdua. Maka dikenalilah bahwasanya itu Nabi Khadir. Maka mereka dibawa tanpa harus membayar. Usfurun fawaqa'a 'ala harfi as-safinah ay tarafiha alladhi ila al-bahr. Maka datanglah seekor burung lalu ia meletakkan terhadap ujung dari perahu tersebut. Fanaqara naqratan aw naqratayn fil bahr fil ma'. Lalu ia mencelupkan paruhnya sekali atau dua kali di lautan tersebut. Faqala al-Khadir alaihi salam, ya Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmi Allah illa ka naqrati hadha al-usfuri fil bahr. Maka Khadir mengatakan, wahai Musa, tidaklah mengurangi ilmuku dan ilmumu dari ilmu Allah kecuali seperti patukan seekor burung ini ke dalam lautan. وهذا دليل على سعة علم الله تبارك وتعالى. Ini adalah dalil tentang luasnya ilmu Allah Taala. ودليل على أن العلم عند الأنبياء والمرسلين إنما هو من تعليم الله لهم. Dan ini merupakan dalil bahwasanya ilmu di sisi para nabi dan para rasul merupakan termasuk dari pengagungan Allah Taala kepada mereka. واختياره لهم واصطفائه ليس بجهدهم ولا عملهم. Dan merupakan pilihan Allah Ta'ala bukan dikarenakan usaha dan upaya mereka. وفيه دليل على أن مصدر علم الخضر وعلم موسى واحد وهو الوحي. Dan ini juga merupakan menunjukkan bahwasanya sumber dari ilmu Khadir dan Musa adalah sumber yang satu, yaitu wahyu. وهذا في ساعة علمه. Dan ini dengan keluasan ilmunya. Jalla wa ala, jalla wa ala. Dan ini menunjukkan keluasan dari ilmu Allah Jalla wa ala. وفي ساعة ملكه. Dan luasnya kekuasaan Allah Ta'ala. Ma jaa fi hadithi Abi Dharr radhiyallahu anhu, al-hadith al-qudsi fi sahih Muslim. Apa yang datang dalam hadith Abu Dharr, hadith Qudsi dalam sahih Muslim. Ya ibadi. Wahai hambaku. Law anna awwalakum wa akhirakum. Bahwasanya kalau orang pertama kalian sampai yang terakhir kalian. Wa insakum wa jinnakum. Manusia dan jinnya. Qamu fi sa'idin wahid. Mereka berdiri pada satu tempat. فسألوني lalu minta kepadaku. فأعطيت كل واحد مسألته lalu aku berikan semuanya apa yang mereka minta. ما نقص ذلك من ملكي maka tidaklah itu mengurangi dari kekuasaanku. إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر kecuali sebagaimana يعني فإلا إذا نقص إلا كما ينقص البحر المخيط إذا أدخل في البحر نعم kecuali sebagaimana kurangnya air lautan apabila dimasukkan padanya jarum. La yanqusu minhu syai'. Artinya tidak kurang darinya sedikit pun. Subhana rabbina jalla jalaluhu. Maka maha suci Rabb kita jalla jalaluhu. Wasi'a kulla syai'in rahmatan wa 'ilma. Allah maha luas ilmu dan rahmatnya. Al-mulku kulluhu lah. Maka kekuasaan seluruhnya hanya miliknya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa khazainus samawati wal ardh bi yadihi. Dan perbendaharaan langit dan bumi ada di tangannya. Wa yanzilu ma yanzilu minha bi idznihi wa amrihi. Dan Allah menurunkan darinya apa yang Allah turunkan sesuai dengan perintah dan izinnya. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Hanya kepadanya kita beribadah dan hanya kepadanya kita minta pertolongan. Wa 'alaihi natawakkalu wahdahu la syarika lah. Dan kepadanya lah saja kita bertawakal, tidak ada sekutu baginya. Qala fa'amada al-Khadir ila lawhin min alwahi as-safina fanaza'a. Lalu Khadir menyengaja bertujuan kepada satu papan dari papan perahu tersebut, lalu beliau lepaskan. Faqala Musa, maka Nabi Musa mengatakan, qaumun hamaluna bighairi naulin amatta ila safinatihim fakharaqtaha litughriqa ahlaha. Maka ada kaum yang telah membawa kita tanpa harus bayar, engkau sengaja ke perahu mereka lalu engkau merusaknya agar tenggelam pemiliknya. ذكر الله عز وجل في سورة الكهف. Allah telah sebutkan dalam surah Al-Kahf. أن هذا الفعل من الخضر عليه السلام. Bahwa perbuatan Khadir عليه السلام ini. وإن كان فيه مفسدة صغرى في السفينة بعيبها. Walaupun itu ada kerusakan kecil dengan cara merusaknya. إلا أنه ترتب عليه مصلحة كبرى. Akan tetapi di sana dihasilkan maslahat yang lebih besar. Wa huwa hifdhus safina lil masakin ashabiha, yaitu masih terjaganya kepada pemiliknya dari perahu-perahu tersebut. Karena wara'ahum ay amamahum malikun ya'khudhu kull safinatin salimah, karena di hadapan mereka ada raja-raja yang mengambil perahu-perahu yang masih selamat, masih bagus. Ghasban wa quwwah, dengan cara merampasnya. فَإِذَا وَجَدَهَا فِيهَا عَيْبٌ تَرَكَهَا لِأَصْحَابِهَا. Kalau didapati di perahu itu ada kecacatan, maka mereka tinggalkan kepada pemiliknya. وَهَذَا أَدِلَّتُهُ الشَّرْعِيَّةِ كَثِيرَةً. Maka ini dalilnya secara syar'i banyak. وَمُوسَى أَقَرَّ الْخَضِرِ لِأَنَّ هَذَا أَيْضًا فِي شَرِيعَةِ مُوسَى. Dan Musa mengakui perbuatan Khadir karena ini ada pada syariat Musa. إِنَّمَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمْ أَسْبَابَ الْفِعْلِ. Hanya saja Nabi Musa tidak tahu apa sebab perbuatan beliau. Falamma fassarahu aqarrahu. Tatkala diterangkan maka beliau pun mengakuinya. Wa minal qawa'id asy-syar'iyyah. Di antara kaidah syariat, irtikabul mafsadah sughra, melakukan mafsadat yang kecil, lidaf'i mafsadatin kubra, untuk menolak mafsadat yang lebih besar, aw lijalbi maslahatin kubra, atau untuk menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar. Wa hakadha fa'ala al-Khadir alaihi salatu wassalam. Maka demikianlah yang dilakukan Khadir alaihi salam. Qala Musa alam aqul قال الخضر ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا. Kemudian Khadir mengatakan, bukankah aku telah katakan tadi, kamu tidak akan sanggup bersamaku untuk bersabar. Qala Musa la tu'akhidni bima nasitu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, jangan hukum aku dengan apa yang aku lupa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kanat al-ula min Musa nisyana. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama itu dari Musa adalah karena lupa. Tadalla hadza ala bidalalah al-Qur'an was-sunnah anna an-nabi yansa. Maka ini menjadi dalil dari kitab dan sunnah bahwasanya Nabi itu ada lupa. Wa anna nisyanahu la yaq'anu fi nubuwwatih. Dan kelupaannya tidaklah menjadi suatu celaan pada kenabiannya. Wa huwa aidan dalilun ala basyariyatih. Dan itu juga menjadi dalil bahwasanya dia manusia. Walladzi la yansa huwa Allah jalla wa ala. Yang tidak lupa hanya Allah jalla wa ala. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah taala mengatakan ilmunya di sisi Rabbku. Allah taala tidaklah akan tersesat dan tidaklah akan lupa. Wa qad hadatha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam nasiya fi salatih. Dan telah dihadiskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa pada salatnya, di dalam salatnya. Fanabbahahu fi sujudis sahw fi salatis sahw, fanabbahahu ba'du sahabat. Maka sebagian sahabat mengingatkannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana basharun ansa kama tansaun. Saya ini manusia sama seperti kalian, saya lupa sebagaimana kalian lupa. Aidza nasitu fadhakkiruni. Kalau saya sedang lupa maka ingatkanlah saya. Wa qad syara'a lana bi fi'lihi wa qawli salatas sahw. Sujud as-sahw. Dan sungguh telah disyariatkan dengan perintah dan ucapan perbuatan beliau tentang syariat sujud sahwi. Wa ammal hadis. Adapun hadis, lastu ansa, aku tidak pernah lupa. Wa innama unassa li usyri'a lakum, tapi aku dilupakan untuk mensyariatkan kepada kalian. Fa hadza dha'ifun bal munkar. Maka ini adalah hadis yang dhaif, bahkan hadisnya munkar. Li muqalafatihi al-kitab al-karim was-sunnah sahihah. Karena ini menyelisihi kitab yang mulia dan sunnah yang sahih. Qala fanṭalaqa fa idza ghulamun yal'abu ma'a al-ghilman fa akhadha al-khadir bi ra'sihi min a'lahu fa qtala'a ra'sahu bi yadihi fa qala Musa aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'i sabra. Kemudian beliau mengatakan, keduanya berangkat. Mereka melihat ada seorang anak kecil yang sedang bermain bersama anak kecil lainnya. Lalu Nabi Khadir mengambil kepala anak tersebut dari atasnya, lalu mencabut kepalanya dengan tangannya. Maka Nabi Musa mengatakan, apakah engkau membunuh suatu jiwa yang masih bersih, bukan dikarenakan dia membunuh jiwa yang lain? Maka Nabi Khadir mengatakan, bukankah aku telah katakan kepadamu, kamu tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Dalam Sahih Muslim dari hadis Ubay bin Ka'ab, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad tubi'a al-ghulam ay alladhi qatalahu al-Khadir yawma tubi'a kafira. Sungguh telah khuliqa yawma khuliqa kafira. Hari di mana dia diciptakan, diciptakan dalam keadaan kafir. Walau asha la arhaqa abawayhi tughyanan wa kufra. Kalau dia hidup tentu dia akan menjadi orang yang kufur dan menjadi orang yang melampaui batas. Wa hadha fihi al-iman bil qadar wa qad taqaddama syar'uhu fi kitab as-sunnah min sunan Abi Daud. Dan ini menunjukkan keimanan terhadap takdir sebagaimana yang telah berlalu pada kitab Sunan Abi Daud. Wahyu ayatan min adillah nubuwwah al-Khadir wa risalatih. Dan ini juga menunjukkan tentang dalil kenabian Nabi Khadir dan rasulannya. Inna ilmahu bihali hadha al-ghulam law aash innama huwa min ilmi Allah jalla wa ala wa wahyi. Karena pengetahuan beliau terhadap anak ini kalau dia hidup dan tumbuh besar termasuk dari ilmu Allah taala dan wahyu dari Allah. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qarya istat'ama ahlaha ay talaba minhumā ta'āman wa ḍiyāfatan fa abaw an yuḍayyifūhumā fa wajada fīhā jidāran yurīdu an yanqaḍḍa ay an yasquṭa فأقامه الخضر. قال صلى الله عليه وسلم: قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Kemudian keduanya berangkat lagi hingga keduanya datang kepada suatu penduduk negeri yang meminta makan kepada penduduknya, tapi mereka enggan untuk menjamu mereka berdua. Lalu keduanya mendapatkan di sana ada suatu rumah yang ingin roboh, lalu ditegakkan oleh Nabi Khadir. Maka Nabi Musa mengatakan, kalau kamu mau, engkau bisa mengambil upah atasnya. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Maka Khadir mengatakan, inilah pisahnya aku denganmu. Thumma bayyana lahu kama fi suratil Kahf haqa'iq hadhi aw ya'ni kashafa lahu 'an al-'ilm fi hadhihi ath-thalathi al-waqa'i'. Kemudian beliau menjelaskan tentang tafsiran dari tiga kejadian tersebut sebagaimana dalam surah Al-Kahf. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarhamu Allah Musa lawajidna law sabar hatta yuqassa alaina min amrihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga Allah merahmati Musa, kalau dia lawajidna, kami berharap kalaulah dia sabar hingga dikisahkan kepada kita dari perkara mereka berdua. Akhtimul haditha bi amray mu laysa ad-dars hadha al-hadith atafrahum. Aku ingin mengakhiri hadis, bukan pelajarannya yang selesai, dengan dua hal. Al-amr al-awwal, yang pertama, dzakara ba'du ahli al-'ilm, sebagian ulama menyebutkan, anna hadhihi al-qissah, bahwa kisah ini, tadullu ala anna min asbab al-furqa wal-ikhtilaf bainan nas tafawutuhum fil 'ilm, bahwasanya termasuk dari sebab-sebab perpisahan dan perpecahan adalah perbedaan manusia dari segi ilmu. Fayunkiru ahaduhum ma wa yanfi ma qad 'alimahu ghayruhu thabita. Maka sebagiannya mengingkari dan menafikan apa yang telah diketahui oleh yang lainnya itu adalah ada. Tanbihu tsani. Perkara yang kedua, qawluhu law sabar. Ucapan beliau, kalau saja dia bersabar. Ai fi hadhihi alwaqi'ah bi'ainiha. Artinya pada kejadian ini yang ada. Wa laysa fiha nafyu as-sabr 'an Musa 'alaihi as-salam. Dan bukanlah di situ menafikan kesabaran dari Musa alaihissalam. Fa inna Allah azza wa jalla qala fi kitabihi li nabiyyihi fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Karena Allah taala telah mengatakan di dalam kitabnya, fasbir kama sabara ulul azmi, sabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari kalangan rasul. Wa Musa alaihi salatu wassalam min ulil azmi. Dan Musa alaihi salam termasuk ulul azmi. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود. dalam sahihain dari hadis ابن مسعود. في قصة يوم حنين وقسمته صلى الله عليه وسلم الغنائم. pada kisah perang Hunain dan pembagian beliau terhadap harta rampasan perang. فطعن بعضهم في قسمته صلى الله عليه وسلم. maka sebagian mereka mencela pembagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقال هذه قسمة ما عدل فيها. Maka mereka sebagiannya mengatakan, ini pembagian yang tidak adil padanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam lamma balaghathu al-maqalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatkala ucapan ini sampai kepada beliau, man ya'dil idza lam ya'dil Allah wa rasuluhu. Siapa lagi yang bisa berlaku adil jika tidak adil Allah dan rasulnya? Thumma qala rahimallahu Musa. Kemudian beliau mengatakan, semoga Allah merahmati Musa. Qad udhiya bi aktsara min hadza fa sabar. Sungguh beliau telah disakiti lebih dari ini dan beliau bersabar. Fa syahida lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bis-sabr 'ala al-adha. Maka beliau mempersaksikan terhadap Nabi Musa kesabarannya terhadap gangguan. Wa annahu qad udhiya bi aktsara mimma qila lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi huna. Sabar alaihi salatu wassalam. Maka beliau telah dikatakan di sini bahwasanya telah disakiti Nabi Musa lebih dari apa yang dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabar. Bahwa sallallahu alaihi wasallam yatasalla wa yaqtadi bi sabri akhihi Musa 'ala al-idha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur dirinya dan mengikuti berkudwah terhadap saudaranya dari kalangan para nabi. Qala ta'ala wala takunu kalladhina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, janganlah kalian mengikuti atau menjadi orang-orang yang mengatakan apa yang dikatakan kepada Nabi Musa, sehingga Allah membebaskan beliau dari apa yang mereka ucapkan. Fasyahidallahu li Musa bisabr. Maka Allah mempersaksikan terhadap Nabi Musa dengan kesabaran. Wasyahidun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Musa bisabr. Dan telah mempersaksikan terhadap Nabi Musa dengan kesabaran nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fala ibrata ba'da dhalika biqauli Sayyid Qutb inna Musa kana ma'rufan bil 'ajalati wa 'adami as-sabr. Maka tidaklah perlu dianggap ucapan Sayyid Qutb yang mengatakan bahwasanya Musa ini enggak sabar dan orangnya terburu-buru. Faqad nazzaha Allahu nabiyahu wa kalimahu Musa an wasfi Sayyid Qutb wa man wafaqah. Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan Nabi Musa dan orang yang diajak bicara langsung oleh Allah taala dari apa yang dikatakan oleh Sayyid Qutb dan yang semisalnya. Tsumma qala al-Bukhari babu man sa'ala wa huwa qa'imun 'aliman jalisa. Kemudian Imam Bukhari mengatakan bab orang yang bertanya dalam keadaan dia duduk terhadap seorang alim yang berdiri. Ay yakunu as-sa'ilu waqifan. Artinya orang yang bertanya itu berdiri. Wal 'alimul mas'ulu jalisan. Dan orang alimnya duduk. Fayas'aluhu wa yasma'ul jawab wa yansarif. Kemudian ia dengar dan ia mendengarkan jawabannya lalu dia pergi. لماذا البخاري بوب هذا بهذا الكلام وذكر الحديث؟ Kenapa Imam Al-Bukhari memberikan bab ini dan menyebutkan hadisnya? لأنه وجد في زمانه وقبله بقليل. Karena didapati pada masa beliau dan sebelumnya. من يدعي أن هذا خلاف الأدب. Orang yang mengklaim bahwasanya seperti ini menyelisihi adab. وليس من آداب طالب العلم. Dan bukan termasuk adab penuntut ilmu. وليس من تعظيم العلم ولا توقير أهله. Dan ini bukan bentuk adab atau pengagungan terhadap ilmu dan ahli ilmu. فرد عليهم الإمام البخاري بهذا الباب. Maka Imam Bukhari membantah mereka dengan bab ini. وفي الباب الذي بعده مسألة كذلك. Dan bab setelahnya juga ada permasalahan yang demikian. وَتَقَدَّمَ مَعَكُمْ فِي الْأَبْوَابِ الْأُخْرَى مَسَائِلُ مِنْ ذَلِكَ. Maka telah berlalu bagi kalian juga pada bab sebelumnya permasalahan yang demikian. فَالْبُخَارِي فِي صَحِيحِهِ. Maka Imam Bukhari di dalam sahihnya. فِي كِتَابِ الْعِلْمِ. Dalam kitabul ilm. رَدَّ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ. Membantah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala katsirin mimma ad'awhu annahu min adab talib al-ilm. Dan membantah kebanyakan apa-apa yang mereka klaim itu adalah adab penuntut ilmu. Wa katsirun min al-kutub allati alafaha al-mutaakhirun. Dan kebanyakan dari kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang belakangan. Fi adab talib al-ilm. Adab tentang penuntut ilmu. وخاصة في تعامله مع شيخه. Terlebih khusus bentuk muamalah penuntut ilmu terhadap gurunya. فيها كثير مما يخالف السنة وهدي الصحابة. Di dalamnya banyak hal yang menyelisihi sunnah dan petunjuk para sahabat. وإنما هي مأخوذة من آداب المريدين والطرقية. Hanya saja itu diambil dari adabnya para murid tarekat-tarekat. ففرق يا طالب العلم. Maka bedakanlah wahai para penuntut ilmu. بين آداب المسلم عامة وطالب العلم خاصة. Antara adab kaum muslimin secara umum dan penuntut ilmu secara khusus. Farriq baina al-adab asy-syar'iyyah allati fi as-sunnah. Bedakan antara adab yang disyariatkan yang ada di dalam sunnah. Wa hadi as-sahabah. Dan petunjuk para sahabat. Wa falzamha. Maka engkau laziminya dengannya. Wa ta'allamha wa'mal biha. Dan pelajari lalu amalkan dengannya. Wahdhar min al-adab al-bid'iyyah al-muhdatsah. Hati-hati kalian dari adab-adab yang dusta dan diada-adakan. Fasu'aluka wa anta waqifun lil 'alimil jalis. maka bertanyanya engkau dalam keadaan engkau berdiri dan alimnya duduk, sabitun fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqarrahu, ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau akui, falaysa munafiyan lil adab, bukanlah itu menafikan terhadap adab, wala ta'zim al ilm, dan tidak menafikan terhadap pengagungan ilmu. Thumma saqa al bukhari dalilan ala dhalik wa adillatu dhalik kathira lakin dhakara dalilan wahid. Kemudian Imam Al-Bukhari menyebutkan dalilnya, dan dalilnya sebenarnya ini banyak, tapi beliau sebutkan satu hadis. Qala haddatsana Utsman. Beliau mengatakan, beliau katakan menhadiskan kepada kami Utsman. Wa huwa ibnu Abi Syaibah, akhul Hafiz Abi Bakr Abi Syaibah. Dan beliau adalah Ibnu Abi Syaibah, saudara dari Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Wa imamun hafizun kabir. Dan beliau seorang imam hafiz yang sangat besar. Qala akhbarana Jarir wa Ibn Abdul Hamid al-Tabri. Dan mengkhabarkan kepada kami Jarir. Qala dia adalah Abbabi. An Mansur wa Ibn al-Mu'tamir taqaddam. Dan dari Mansur dan dia adalah Ibn al-Mu'tamir, itu telah berlalu. An Abi Wa'il wa huwa syaqiq Ibn Salamah tabi'il jalil. Dari Abi Wa'il syaqiq Ibn Salamah, seorang tabi'i yang mulia. An Abi Musa al-Ash'ari Abdullah Ibn Qais al-Ash'ari al-Yamani radhiyallahu anhu. Dari Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ashari al-Yamani. Qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya faqala ya Rasulullah, mal qital fi sabilillah? Ay mata yakun fi sabilillah? Beliau katakan, wahai Rasulullah, bagaimanakah peperangan yang dikatakan fi sabilillah? Fa inna ahadana yuqatilu ghadaban. Ada di antara kami yang berperang itu karena marah. Wa yuqatilu hamiyah. Ada pula yang berperang itu karena fanatisme. Ja'a fi riwayat al-ukhra al-atwal min hadhih. Datang dalam riwayat yang lain lebih panjang dari ini. Innar rajula yuqatilu hamiyatan ay liqaumi wa 'asabiyya liqaumi. Ada orang yang berperang dikarenakan fanatisme terhadap kaumnya. وَيُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ. Ada pula yang mereka berperang karena ingin mendapatkan harta rampasan perang. وَيُقَاتِلْ لِيُرَى مَكَانَهُ يَرَوْهُ النَّاسُ أَنَّهُ مَوْجُودٌ بَطَلْ. Kemudian ada pula yang berperang agar manusia melihat posisinya. أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Mana di antara mereka yang dikatakan fi sabilillah? Qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Orang yang berperang tujuannya adalah menjadikan kalimat Allah tinggi, dialah yang berada fi sabilillah. Qala fa rafa'a ay sallallahu alaihi wasallam ilaihi ay ila as-sa'il ra'sahu. Maka qala wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu ay as-sa'il kana qa'ima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya kepada dia, maka beliau katakan, tidaklah beliau mengangkat kepalanya melainkan yang bertanya itu berdiri. Lam yara an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhalika isa'atan ilaihi wa la li maqamin nubuwwati wa la lil 'ilm. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandangnya itu perbuatan jelek kepada beliau dan bentuk jelek kepada ilmu. Walau kana fi dhalika khata'an aw isa'a la radd la bayyanahu lahu sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalamnya adalah hal kesalahan dan bentuk hal yang buruk, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan. Kama kana yunabbihu ashhabahu wa man yazuruhu ala katsirin min hadhihi al-adab. Sebagaimana beliau telah memperingatkan kepada sahabatnya terhadap banyak dari adab-adab ini. Faqala man qatala litakun kalimatullahi al-ulya fa bi sabilillah taqaddam. Beliau mengatakan, orang yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah itu tinggi, makalah dia yang dikatakan fi sabilillah. Wa ana nasitu bil ahadith as-sabiqa an adhkur ittifaq muslimin ma'al bukhari ala ma ittafaqa alayhi ma'a. Nasitu. Maka beliau mengatakan, beliau lupa menyebutkan pada hadis yang sebelumnya terjadi ittifaq, artinya muttafaqun alaih, antara Bukhari dan Muslim terhadap hadis tersebut. Hadis hadis aidan qad rawahu Muslim. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tsumma qala Bukhari bab as-su'al wal futya 'inda rami al-jimar. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, bab bertanya dan berfatwa ketika melempar jumrah. Kadzalik hadza lirradd 'ala man kariha aw mana'a min dzalik. Maka ini juga bantahan kepada orang yang melarang atau membenci melakukan hal tersebut. لأن بعض الناس يقول karena sebagian orang mengatakan هذا موضع ذكر ini adalah tempat untuk berzikir لله تعالى kepada Allah Ta'ala ودعاء dan berdoa ورمي الجمرات dan melempar jumrah ويصحبه من الزحام ما يصحبه dan telah menimpanya dari bentuk desak-desakan apa yang telah menimpanya ليس من آداب العلم أن تسأل في هذا الموضع bukan termasuk adab ilmu engkau bertanya pada posisi yang seperti ini. فرد البخاري عليهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Imam Bukhari membantah mereka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأنه لا مانع على السائل أن يسأل. Maka tidak mengapa bagi seorang penanya untuk bertanya. ولا المفتي أن يفتي. Dan tidak pula bagi seorang pemberi fatwa untuk berfatwa. ولو كان في مثل هذا المكان وغيره من المشاعر. Walaupun pada tempat dan posisi yang seperti ini dari Masy'aril Haram. وهذا يدل على تأكد بث العلم ونشره. Ini menunjukkan tentang dipertegasnya untuk menebarkan ilmu dan menyampaikan ilmu. في كل مكان. Pada seluruh tempat. في المسجد. Di masjidkah? في الطريق. Ataukah di jalan? عند المشاعر. Ketika di Masy'aril Haram. في البر. Di daratan. في البحر والجو. Di lautan, di udara في المزارع والأسواق والمتاجر di kebun di pasaran dan juga tempat berdagang لا مانع أن يسأل السائل عن دينه ويفتي المفتي في دين الله tidaklah menghalangi untuk seseorang bertanya tentang urusan agamanya dan seorang mufti memberikan fatwanya ثم ذكر الحديث الذي قد وافقه أيضا مسلم على تخريجه kemudian beliau menyebutkan hadis yang telah disepakati oleh Imam Muslim untuk mengeluarkan hadis tersebut. Qala hadatsana Abu Nu'aim wa al-Fadl ibn Dukaim taqaddam. Kemudian menghadiskan kepada kami Abu Nu'aim al-Fadl ibn Dukaim telah berlalu. Qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abi Salamah wa ibn al-Majishun. Kemudian menghadiskan kepada kami Abdul Aziz ibn Abi Salamah ibn al-Majishun. Saqah jalil min al-fuqaha al-kibar. Naam. Beliau termasuk dari para ahli fakih yang besar. Ani Az-Zuhri taqaddam ibn Shihab. Naam. Dari Imam Az-Zuhri Ibnu Shihab dan telah berlalu. Dan Isa Ibnu Talha Al-Qurashi At-Taymi. Dari Isa Ibnu Talha Al-Qurashi At-Taymi. An Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As radhiyallahu anhuma. Qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda al-jamrah ay jamrat al-'aqaba al-kubra yawm an-nahr. Beliau katakan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi jamrah kubra yaitu pada hari penyembelihan wa huwa yus'al beliau sedang ditanya wa hadha dalilu hadzal bab maka inilah pendalilan dari bab ini faqala rajulun ya rasulullah nahartu qabla an armiya ada seseorang mengatakan wahai rasulullah aku menyembelih dulu sebelum aku lempar jumrah wala irmi wala haraj beliau katakan lempar jumrah dan tidak mengapa wala akhar ya rasulullah halaqtu qabla an anhara qala anhar wala haraj kemudian yang lainnya mengatakan wahai rasulullah aku mencukur rambut dulu sebelum aku menyembelih nabi katakan menyembelihlah dan tidak mengapa famasu ila an syai'in quddima wala ukhir ay bidzalika al-yawm yawm an-nahr dan tidaklah beliau ditanya tentang sesuatu yang dimajukan dan dimundurkan artinya tentang amalan pada hari nahar tersebut illa qal if'al wala haraj melainkan beliau katakan lakukan saja dan tidak mengapa wa hadha min adillati yusri syari'ati wa raf'il haraj fiha ini dalil menunjukkan tentang mudahnya syariat tersebut dan diangkat rasa berat padanya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kalian itu kemudahan dan tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج. Allah katakan Allah tidak ada jadikan pada agama kalian itu bentuk kesulitan. وأدلة رفع الحرج كثيرة. Dan dalil tentang diangkatnya rasa sempit dalam agama itu banyak. ومن القواعد الفقهية الكبرى. Dan diantara kaidah fikih yang besar. المشقة تجلب التيسير. Bahwasanya rasa sulit itu akan mendatangkan kemudahan. وكان يعبر عنها الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله. Yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i al-Muttalibi rahimahullah. فيقول. Beliau katakan. عن هذه القاعدة. Tentang kaidah ini. كلما ضاق الأمر اتسع. Setiap kali perkara tersebut sempit, maka akan ada kelapangan. أي إذا اشتد الأمر جاء التيسير والفرج. Artinya ketika perkara itu sempit maka akan datang kemudahan setelahnya. الذي يهمنا المقصود من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عند الجمرة وأفتى. Maka yang paling penting bagi kita dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya pada saat lempar jumrah dan beliau memberikan fatwa. Walam yaqul lahum intadhuru hatta arji'a ila al-masjid wal masjid qarib masjidul khayf. Maka beliau tidak ada mengatakan tunggu dulu, tunda sampai aku pulang ke masjid. Masjid itu dekat, masjid Khair. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, babu qawlillahi ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bahwa firman Allah Ta'ala tidaklah yang diberikan kepada kalian dari ilmu melainkan hanya sedikit. Wahada fihi ta'dibun li nufusi ahli al-ilm wa hamalat al-ilm. Maka di dalamnya ada bentuk pemberian adab terhadap penuntut ilmu dan orang-orang yang telah diberikan ilmu. Alla yaghtarru bima 'indahum min al-'ilmi wal-hifdh. Jangan mereka tertipu dengan apa yang ada pada mereka berupa ilmu dan hafalan. Awalan li'anna 'ilmuhum yasir wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Yang pertama bahwasanya ilmu yang ada pada mereka itu hanya sedikit dan di atas yang punya ilmu ada yang lebih berilmu. Thaniyan anna hadha al-'ilma alladhi 'indahum innama huwa fadlun min Allah wa 'ata'un min. Hanya saja yang kedua, bahwasanya apa yang ada pada mereka berupa ilmu itu adalah keutamaan dari Allah Ta'ala dan pemberian darinya. Fahakun alaihim an yashkurullah wa yatawadu lil khalq. Yang berhak atas mereka itu adalah bersyukur kepada Allah dan tawadu atas makhluk. La an yatakabbaru ala nas. Bukan mereka menyombongkan diri atas manusia. Wala yu'jabu bi'ilmihim wala amalihim. Jangan dia merasa ta'ajub dengan ilmu dan amalannya. Al-amru tsalits. Perkara ketiga. Anna alladhi a'taaka hadha al-'ilm qadirun 'ala an yudhhibahu 'anka. Yang memberikan kepadamu itu ilmu, dia juga mampu untuk menghilangkannya darimu. Allah Ta'ala wala in syi'na la nadhhabanna billadhi awhayna ilaik. Allah Ta'ala katakan kalau kami mau kami akan hilangkan apa yang kami wahyukan kepadamu. Al-amru ar-rabi'. Perkara keempat. Aktafi bis-thalath. خلاص اكتب الثلاث ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا قيس بن حفص وابن القعقاع التميمي نعم beliau katakan menghadirkan kepada kami Qais ibn Hafs ibn Qa'qa' At-Taymi At-Tamimi At-Tamimi نعم وهذا الحديث ايضا وافقه مسلم على تخريجه maka hadits ini juga dicocoki oleh Imam Muslim dalam mengeluarkannya قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد العبدلي نعم Beliau katakan menghadirkan kepada kami Abdul Aziz ibn Ziyad al-Abdali. Al-Abdi. Qala hadathana al-A'mash Sulaiman, huwa Sulaiman ibn Mihran, imamun ma'ruf. Menghadirkan kepada kami al-A'mash, beliau adalah Sulaiman ibn Mihran, seorang imam yang ma'ruf. An Ibrahim wa ibn Yazid al-Nakha'i, faqih al-Kufa, thiqah. Dari Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, faqih Kufa. An Al-Qamata wa ibn Qais al-Nakha'i, kathalik tabi'iyun jadil. Dari Al-Qamah ibn Qais An-Naqai, seorang tabi'in yang mulia. An Abdullah, ya'ni ibn Mas'ud radhiyallahu an. Dari Abdullah, yaitu ibn Mas'ud radhiyallahu an. Qala baina ana amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi khirab al-Madinah aw kharib al-Madinah, wa hiya al-amakin ghayr al-amirah allati dhahaba 'anha al-Umran. Na'am. Beliau katakan ketika saya melewati bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada runtuhan kota Madinah, wa huwa yatawakkau ala asibin ma'a min an-nakhl, asa min an-nakhl, dan beliau sedang bersandaran kepada pohon kurma yang ada bersama beliau. Fa marra bi nafarin min al-yahud, maka melewatinya sekelompok dari Yahudi. Ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wa fiha thalathu qaba'il min al-yahud, di dalamnya ada tiga kabilah Yahudi. Banu an-Nadhir, Bani Nadhir. وبنو قينقاع بني قينقاع وبنو قريظة حسنت جزاك الله خير سبحان الله وبنو قريظة dan bani Quraizah فصالحهم lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perdamaian kepada mereka وتفاصيل صلحه معهم dan rincian dari perdamaian mereka kepada beliau ثم غدر من غدر منهم kemudian melanggar perjanjian tersebut orang-orang yang melanggarnya. Wakaifa amalahumun Nabi SAW ba'da dzalik? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah kepada mereka setelah itu? Mawjudun fi kutubis sunnati was sirah. Ada di dalam kitab-kitab sunnah dan sirah. Wa mata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hum fil madinah, wa ya'lamun bil madinah. Meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masih ada di Madinah. Wa awsa man ba'dahu min al-khulafa'i wal umara. Dan mewasiatkan kepada orang yang ada setelahnya dari khalifah dan para amir, biikhrajihim min al-Hijaz, Makkah wal Madinah wa ghairiha, untuk mengeluarkan mereka dari Hijaz, Madinah dan selainnya. Idza hasala 'alal muslimin istighna'un 'anhum. Apabila ada kesempatan bagi kaum muslimin dari mereka. وفي دليل على جواز دخول الكافر المدينة النبوية. Di dalamnya ada dalil bahwasanya bolehnya masuk orang kafir ke Madinah Nabawiyah. فقد كان الكفار ورسلهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. Dahulu para orang kafir dan utusan-utusan mereka masuk ke kota Madinah. وإنما لا يجوز لهم أن يدخلوا مكة المكرمة. Tapi yang tidak boleh bagi mereka adalah masuk ke Mekah Mukarramah. Innamal musyrikuna najis fala yaqrabu al-masjidal haram ba'da 'amim hadha. Sungguhnya orang musyrik itu najis, janganlah mereka mendekati Masjid Haram setelah tahun ini. Wa qad dzakara Allahu min akhbaril yahud wa ahwalihim fil Qur'an asy-syai' al-kathir. Allah Ta'ala telah sebutkan tentang berita orang Yahudi dan keadaan mereka di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Wa hum kafaru bi nubuwwati Nabi sallam hasadan min 'indi anfusihim. Mereka kufur terhadap kenabian sallallahu alaihi wasallam sesuai apa yang ada pada mereka. Wa illa fa innahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jika tidak, maka sungguh mereka telah mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Qala ba'dhum ay yahudri ba'd saluhu 'anil ruh wa qala ba'dhum la tas'aluhu la yaji'u fihi bi syai'in takrahuna. Maka qala ba'dhum lanas'alanna. Maka orang Yahudi berkata, janganlah kalian tanya, tanya kepadanya tentang ruh. Sebagian mereka mengatakan, jangan tanya kepadanya. Janganlah engkau mendatangkan kepadanya sesuatu yang dia tidak, yang kalian tidak menyukainya. Maka sebagian mereka mengatakan, aku akan tanyakan kepadanya. Faqama rajulun minhum faqala ya Abul Qasim mar ruh. Maka seorang berdiri di antara mereka dan mengatakan, wahai Abul Qasim, apa itu ruh? Fasakat. Lalu beliau terdiam. Qala Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, faqultu innahu yuha ilaih. Beliau sedang diwahyukan kepadanya. Wa hadha yadul. Ini menunjukkan ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza su'ila an syai'in laysa 'indahu fihi wahyun. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu dan tidak ada wahyu padanya, amsaka wa sakat. Beliau menahan diri dan diam. Wa lam yaqul yufti fihi bi syai'. Dan tidak memberikan fatwa dengan sesuatu apapun. Hatta yanzila alaihi alwahyu. Hingga datang wahyu kepadanya. La yaqulu bi ra'yihi wa la qiyasin. Dan beliau tidak mengatakan dengan pendapatnya dan qiyasnya. Kama bawwaba ala dhalika al-Bukhari fi kitab al-i'tisam min sahihih. Sebagaimana diberikan bab oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab al-i'tisam di dalam sahihnya. Qala faqultu innahu yuha, qala Ibnu Mas'ud, faqultu innahu yuha ilaihi faqumtu falamma jala anhu faqal ay sallallahu alaihi wasallam. Maka aku katakan dia sedang diwahyukan kepadanya, lalu aku bangkit. Tatkala beliau selesai darinya, maka beliau mengatakan, faqara'a qawlahu nazala alaihi qawluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utu. Hakadha fi qira'ati al-a'mash qira'atina wa ma utitum wa ma utu min al-'ilmi illa qalila qala al-a'mash hakadha fi qira'atina. Na'am. Maka turunlah firman Allah Ta'ala dan mereka bertanya tentang ruh. Maka katakanlah, ruh tersebut adalah urusan Rabbku. Dan tidaklah mereka diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Ini dalam qiraah Al-Amash. Al-Amash mengatakan demikianlah dalam qiraah kami. Dalam qiraah kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa in kana qad dhakara ba'dul mufassirin kabni jaririn wa ghairih. Walaupun sebagian mufassirin, ahli tafsir menyebutkan seperti Ibnu Jarir dan selainnya, qaulain, dua pendapat. Al-qaul al-awwal anna ar-ruh Jibril. Pendapat yang pertama bahwasanya ruh adalah Jibril. Wa huwa aduwul malaika wa aduwul yahud min al-malaika kama taqaddam. Dan dia adalah musuhnya orang Yahudi dari kalangan malaikat sebagaimana yang telah berlalu. Wal-qaul ats-tsani annahu malakun ya'ti yawm al-qiyamah. Dan pendapat kedua, dia adalah malaikat yang akan datang pada hari kiamat. لا يعلم أحد صفته على التحقيق إلا الله سبحانه وتعالى. Tidak ada yang mengetahui tentang sifatnya secara pasti kecuali Allah Taala. والله قد قال قل الروح من أمر ربي. Allah telah mengatakan katakan saja ruh itu adalah urusan Rabbku. أي لا يعلم كنها ذلك وحقيقته إلا الله. Tidak ada yang mengetahui tentang bagaimananya kecuali Allah Taala. ومع هذا bersamaan dengan ini. فتعجب أن بعض كتب التفسير maka menjadi hal yang aneh didapati dalam sebagian kitab tafsir. Mereka memberat-beratkan diri dalam permasalahan ruh. Dan mereka menyangka bahwasanya ucapan tersebut mencapai 1800 ucapan. Man qala lahum an yafudhu hadha al-khawf? Siapa yang memerintahkan kepada mereka untuk berdalam-dalam dalam ucapan ini? Sanaqra'u at-tanbih 'ala dhalik ba'da al-adhan. Maka kita akan bacakan peringatan ini setelah adzan. Wa raji'u fi ar-radd 'ala man tawassa'a fi al-aqwal fi ar-ruh. Maka kalian rujuklah kepada orang yang berluas-luas dalam masalah membicarakan ruh. Ila kalam asy-Syaukani fi Fath al-Qadir. Kepada ucapan Imam Syaukani dalam kitab beliau Fadhul Qadir. Qala fanzur ila hadha al-fudhul al-farigh. Beliau katakan lihatlah kepada ucapan yang sia-sia yang omong kosong ini. Wat-ta'ab al-'atil 'anil naf'. Dan kecapekan yang kosong dari manfaat. Ba'da an 'alimu anna Allah subhanahu qad istathara bi'ilmih. Setelah mereka tahu bahwasanya Allah yang menyimpan tentang ilmunya. ولم يطلع عليه أنبياءه ولا أذن لهم بالسؤال عنه. Dan Allah tidak perlihatkan kepada para nabinya dan tidak diizinkan para nabinya untuk bertanya tentangnya. ولا البحث عن حقيقته. Dan tidak pula untuk membahas tentang hakikatnya. إلى أن قال حيث فيا لله العجب. Maka sampai beliau mengatakan sungguh sangat anehnya. حيث تبلغ أقوال أهل الفضول إلى هذا الحد. Mencapai ucapan orang-orang yang tidak ada gunanya tersebut sampai batasan ini. Ila hadzal hadd alladhi lam tablughu wala ba'dahu fi ghairi hadhihi almas'alah. Kepada batasan yang mereka tidak pernah capai dan selainnya dari permasalahan ini. Mimma adinallahu bil kalami fihi wa lam yasta'thir bi 'ilmi. Dari apa-apa yang Allah Ta'ala izinkan padanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sembunyikan pada ilmunya. ونقل كلامه شيخنا العلامة الوادعي في حاشية الصحيح المسند من أسباب النزول. Dan menukil tentang ucapan beliau Syekh kami Al-Wadi' rahimahullahu taala pada kitab Sahih Musnad min asbabin nuzul. المقصود من هذا الباب. Maka maksud dari bab ini نهي طالب العلم عن التكلف. Larangan bagi penuntut ilmu untuk memberat-beratkan diri. والتنطع. Dan memberat-beratkan diri. Rasulullah SAW halaka al-mutanatti'un. Nabi SAW mengatakan binasalah orang-orang yang memberatkan diri. Wattakalluf amma istathara Allah bi'ilmih. Memberatkan diri terhadap suatu hal yang Allah telah simpan ilmunya. Wal-bahthi 'an. Kemudian membahas tentangnya. Kakaifiyat sifatillah tabaraka wa ta'ala. Seperti tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifiyat al-yawm al-akhir wal-barzakh. Dan bagaimana tentang hari akhir dan barzakh. وغير ذلك مما استأثر الله بعلم حقيقته وكيفيته. Dan yang lainnya dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan tentang hakikat dan kenyataannya. ومن ذلك ما تقدم علم وقت الساعة. Di antaranya apa yang telah berlalu yaitu ilmu tentang kapan hari kiamat. ومع هذا فقد تكلف بعضهم. Bersamaan ini ada sebagian mereka yang memberat-beratkan diri. وَأَلَّفَ كُتُبًا يُحَدِّدُ فِيهَا مَوْعِدَ قِيَامِ السَّاعَةِ. Yang mereka membatasi padanya tentang kapan waktu hari kiamat. فَشَيْءٌ لَا يَعْلَمُهُ الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ وَلَا الْمَلَائِكَةُ. Sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh para nabi dan para rasul dan para malaikat. لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. لِمَاذَا تَتَكَلَّفْ بِهَذِهِ الْكُتُبُ وَالْبُحُوثِ. Kenapa kalian memberat-beratkan diri terhadap kitab-kitab ini dan pembahasan ini? عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِمَا يَنْفَعُ. Maka kewajiban bagi penuntut ilmu adalah menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. وَمِنَ الْوَصَايَا الْمُهِمَّةِ لِطُلَّابِ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ. Di antara wasiat penting bagi penuntut ilmu dan ulama والدعاة إلى الله تبارك وتعالى dan para da'i kepada Allah Ta'ala ما سيأتي في البابين القادمين هذا apa yang akan datang pada dua bab berikut ini. فانتبه له يا طالب العلم. Maka hati-hatilah kalian wahai penuntut ilmu. ويا أيها الداعي إلى السنة. Wahai para penyeru kepada sunnah. عرفت الحق. Engkau telah tahu kebenaran. ولكن لا بد أن تعرف الوقت المناسب للقول الحق. Akan tetapi engkau juga harus tahu kapan waktu yang tepat untuk engkau mengatakan kebenaran. Wal ashkhas al munasibina li an tuballighahum bihadha al haqq. Dan orang-orang yang pantas untuk engkau sampaikan kepada mereka hak tersebut. Wa an ta'rifa ma yajuzu laka ta'khiru bayanihi wa da'wati fihi. Dan engkau harus tahu juga mana yang boleh bagimu untuk menunda penjelasannya. Wa ma la yajuzu ta'khiru. Dan mana yang tidak boleh untuk menunda penjelasannya. Wa an ta'lama annaka idza kana inkaruka sayu'addi ila ma huwa ankar fa inkaruka haramun wa munkar. Maka apabila engkau tahu bahwasanya pengingkaran engkau itu akan membawa kepada perkara yang lebih mungkar, ketika itu pengingkaran engkau adalah perkara yang haram. وَنَحْوِ هَذَا مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُهِمَّةِ. Dan yang semisal ini dari permasalahan-permasalahan yang penting. وَأَنَّ عَلَى الْمُعَلِّمِ. Dan kewajiban bagi seorang pengajar. وَالدَّاعِي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Dan yang mengajak kepada Allah Azza wa Jal. أَنْ يُرَاعِيَ أَفْهَامَ النَّاسِ وَعُقُولَهُمْ. Harus mereka perhatikan pemahaman manusia dan akal manusia. فِيمَا يُخْبِرُهُمْ بِهِ وَيَأْمُرُهُمْ بِهِ. Pada hal yang mereka sampaikan dan hal yang mereka perintahkan. قال ابن عباس في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين. Berkata Ibnu Abbas tentang tafsir firman Allah Taala, jadilah kalian rabbaniyin. كما تقدم في اوائل كتاب العلم من صحيح البخاري. Sebagaimana yang telah berlalu pada awal kitab al-ilm dari sahih Bukhari. قال الرباني الذي يبدا بصغار العلم قبل كباره. Ar-Rabbani, kata beliau, adalah yang memulai dengan ilmu-ilmu yang kecil sebelum yang besarnya. فبعض الامور. Maka sebagian perkara قد تؤخر يؤخر الكلام فيها telah ditunda pembicaraan tentangnya في مجلس ما pada majlis tertentu إذا علم أن هناك من لا يفهمها جيدا jika diketahui bahwa di sana orang يang tidak memahaminya dengan baik فيقعون في أمور أشد maka mereka bisa terjatuh dalam perkara yang lebih parah. قال البخاري رحمه الله Imam Bukhari رحمه الله mengatakan باب من ترك بعض الاختيار باب meninggalkan sebagian pilihan اي الامور التي هو في سعة artinya perkara yang di situ ada kelapangan مخافة ان يقصر فهم بعض الناس عنه dikhawatirkan kurangnya pemahaman manusia tentangnya فيقع في اشد منه sehingga mereka terjatuh pada hal yang lebih parah darinya وهذا يشمل العلوم maka ini mencakup ilmu-ilmu ويشمل العمل dan juga mencakup amalan-amalan إذا عملت شيئا apabila engkau melakukan sesuatu علمت أنه سيترتب عليه مفسدة أكبر لا شك engkau tahu bahwasanya itu akan berdampak kepada mafsadah yang lebih besar وهذا قد دل عليه أدلة كثيرة dan ini telah menunjukkan atasnya dalil yang banyak وإنما كالعادة البخاري يكتفي بحديث أو أحاديث يسيرة sebagaimana biasanya Imam Bukhari hanya mencukupkan satu hadis atau dengan hadis-hadis yang pendek. Ikhtisaran 'ala an-nas. Sebagai bentuk peringkasan kepada manusia. Qala hadathana Ubaidullah ibn Musa wa huwa al-Absi. Berkata menghadiskan kepada kami Ubaidullah ibn Musa wa huwa al-Absi. An Israil wa huwa Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i. Dari Israil ibn Yunus bin Abi Ishaq as-Sabi'i. An Abi Ishaq wa huwa jadduh Amr ibn Abdullah as-Sabi'i. Dari Abu Ishaq yaitu kakeknya Amr ibn Ishaq as-Sabi'i. Amr ibn Abdullah. Amr ibn Abdullah ibn Abi Ishaq as-Sabi'i. Nah. Amr ibn Abdullah as-Sabi'i. Amr ibn Abdullah as-Sabi'i. Huwa Abu Ishaq. Nah. Huwa Abu Ishaq. An al-Aswad wa huwa ibn Yazid an-Nakhai, thiqa jalil. Dari al-Aswad beliau adalah ibn Yazid an-Nakhai. An-Nakhai seorang yang thiqah. Wa haula kulluhum qad rawa lahum ashab al-kutub as-sittah. Dan mereka itu telah meriwayatkan dari mereka pemilik kitab yang enam. Wal hadits wafaqahu ala takhrijihi Muslim. Dan hadits ini telah menyepakati tentang mengeluarkannya hadits Imam Muslim. Qala ay al-Aswad qala li ibn az-Zubair ay Abdullah ibn az-Zubair radhiyallahu an. Berkata Aswad berkata kepadaku Abdullah ibn az-Zubair radhiyallahu an. Kanat Aisyah tusirru ilayka katsiran ay takhussuka bi ahadits 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan adalah Aisyah radhiyallahu taala anha banyak merahasiakan kepadamu dari hadis. Fa ma haddatsaka bil Ka'bah? Apa yang beliau sampaikan kepadamu tentang Ka'bah? Wa hadha as-su'al min Abdullah ibn Zubair lamma kana amiran ala Makkah wal Madinah wa ghairiha. Pertanyaan ini tatkala beliau masih menjabat sebagai amir di kota Mekah dan selainnya. Wa hadha yadullu ala anna as-sultan yura'i al-masalih wal mafasid. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang penguasa harus memperhatikan maslahat dan mafsadat. Wa anna al-hakim qad yatruku ba'd al-umur asy-syar'iyyah lidaf'i ma huwa ashad. Dan terkadang seorang hakim meninggalkan sebagian perkara yang syar'i untuk dikhawatirkan terdampak kepada perkara yang lebih parah. Bal al-hakim was-sultan qad yartakibu ba'd al-muharramat fi dawlatihi wa baladihi lidaf'i mafsadatin akbar. Bahkan terkadang sebagian hakim ataupun amir melakukan hal yang haram yang itu adalah tujuannya menolak mafsadat yang lebih besar darinya. Wal hakim qad yatruku taghyir ba'd al-munkarat idza 'alima mafsadatan akbar taqa'. Dan terkadang seorang hakim meninggalkan untuk merubah sebagian kemungkaran karena tahu berdampak mafsadat yang lebih besar. Wa qad yatruku al-hakim 'uqubata man yastahiqqu al-'uqubah min ahli al-bid' aw ahli ash-shahawat idza tarattaba 'ala 'uqubatihim mafsadatun kubra. Dan terkadang ditinggalkan untuk menghukum orang yang melakukan kerusakan dari ahli bidah dan ahli ahwa dikarenakan berdampak darinya mafsadat yang lebih besar. Fawulatul umur ahqqu bihadhihi alqawa'id wa aula. Maka pemimpin kaum muslimin mereka yang lebih berhak dengan kaidah ini dan lebih utama. Li'annahum laysu yura'un maslahata fardin wahid. Karena mereka tidak hanya memperhatikan kemaslahatan satu orang. Wa la yura'un daf' mafsada 'an syakhsin wahid. Bukan hanya memperhatikan menolak mafsadah dari satu orang. Lakinnahum yura'un jalb al-masalih wa darf al-mafasid 'an malayin al-bashar fi dawlihim. Akan tetapi dia harus memperhatikan dalam rangka menghasilkan maslahat dan menolak mudarat dari beribu-ribu orang yang ada di daulahnya. Wadaf'il mafasidil kubra an awtanihim wa amniha wa istiqrariha. Dan menolak mafsadah yang lebih besar dari negaranya untuk mendapatkan keamanan dan manfaatnya. Fantabih la tutliq lisanaka bit-ta'n fihim. Maka hati-hati, jangan engkau lepaskan lisanmu untuk mencela mereka. Amma hadhihi al-ahzab wal jama'at ad-dallah. Adapun kelompok-kelompok yang sesat ini. Fayubarriruna li anfusihim al-mukhalafat. Maka mereka perbolehkan terhadap diri mereka penyelisihan. Wa ya'tadiruna li jara'imihim bihadhihi al-qawa'id. Dan mereka memberikan uzur terhadap kedustaan-kedustaan atau perbuatan dosa mereka dengan kaidah ini. Wa wulatu amri al-muslimin wa hukamihim waffaqahum Allah aula biha. Maka para penguasa kaum muslimin mereka lebih utama dengan kaidah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya. Qala qalat li ay Aisyah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah laula qaumuki hadithun ahduhum qala ibn az-Zubair ay bi kufrin lanaqadtu al-Ka'bah ay hadamtuha wa banaaha ala qawa'id Ibrahim kama fi ar-riwayah at-tawilah wa ja'altu laha babayn babun yadkhulun nas wa babun yakhrujun. Kemudian berkata kepadaku, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, kalaulah bukan dikarenakan kaummu masih baru masa mereka. Ibnu Zubair mengatakan artinya baru meninggalkan kekufuran, tentunya aku akan menghancurkan Ka'bah dan menjadikannya dua pintu sebagaimana bangunan awalnya, yang satu pintu adalah manusia masuk darinya dan satu pintu lagi untuk manusia keluar darinya. Maka dilakukan oleh Ibnu Zubair. Li'anna ahlal jahiliyah lamman hadamatil Ka'bah. Karena orang jahiliyah ketika Ka'bah tersebut hancur. Qasurat bihimun nafaqah. Kurang nafkah mereka. Li'annahum ishtaratu alla yada'u fil Ka'bah illa minal halal. Karena mereka mensyaratkan enggak mau meletakkan untuk Ka'bah kecuali tersebut dari harta yang halal. Fabaqiya juz'un min al-Ka'bah min jihati al-Hijr lam yabnuhu 'ala qawa'id Ibrahim. Maka masih tersisa bangunan Ka'bah yang dari sisi Hijr Ismail yang mereka belum bangun. Wa ja'alu baban wahidan lil Ka'bah wa rafa'uhu. Kemudian mereka buat hanya satu pintu, kemudian ditinggikan pintunya. Hatta yudkhilu minhu man yasha'u. Hingga mereka bisa memasukkan ke sana siapa yang mereka kehendaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuridu an ya'mala hadha al-'amal. Beliau ingin mengamalkan amalan ini. Wa huwa an yu'id al-bait 'ala qawa'id Ibrahim, yaitu mengembalikan bangunan sebagaimana pada masanya Nabi Ibrahim. Wa yaj'al lil-ka'bati babain, dan menjadikan Ka'bah itu dua pintu. Wa lam yaf'al dhalik, tapi beliau tidak melakukannya. Awalan karena ذلك لم يوجبه الله عليه. Yang pertama itu adalah perkara yang tidak Allah wajibkan kepada beliau. Walau kana wajiban ma tarak. Kalau itu adalah kewajiban niscaya beliau tidak akan tinggalkan. Tsaniyan. Yang kedua, anna hadha al-fi'l yatarattab 'alayhi mafsadatun kubra. Bahwasanya melakukan ini akan berdampak dengannya mafsadat yang besar. Katsirun min ahli Makkah aslamu haditsan. Maka kebanyakan dari penduduk Makkah mereka baru masuk Islam sebentar. Wa khasyiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim al-amr al-a'zam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan dari mereka perkara yang lebih besar. An tad'ufa qulubuhum an tahammul hadzal fi'l. Yaitu lemahnya hati mereka untuk memikul perbuatan tersebut. Rabbama raja'a minhum man raja'a ila dinih. Bisa jadi mereka akan kembali kepada agama semula. لأنهم كانوا يعظمون الكعبة في جاهليتهم. Karena mereka dahulu benar-benar mengagungkan Ka'bah pada masa jahiliyah mereka. إذن ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan perbuatan tersebut. خشية أن يفهم خطأ ويترتب عليه مفسدة. Khawatir dipahami dengan keliru dan khawatir akan terjadi dengan mafsadat. Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu اجتهد لما كان أميرا. Abdullah ibn Zubair beliau berijtihad tatkala beliau menjadi amir. Wa qala innal mafsadah hadhihi qad irtafa'at la tujad. Beliau katakan mafsadat ini telah terangkat dan enggak ada lagi. Fa ahabba an yaf'ala ma hamma bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin melakukan apa yang pernah diangankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fa'ala dhalik. Maka beliau pun melakukannya. Wa lamma istawla Abdul Malik ibn Marwan 'ala Makkah wa ghayriha min al-bilad. Tatkala Abdul Malik ibn Marwan berkuasa atas Mekah dan selainnya dari negeri. Al-Khalifah Al-Umawi Al-Tabi'i Al-Jalil. Khalifah Umawi seorang tabi'in yang mulia. Al-Alim. Seorang yang berilmu. Wa kana amiruhu Al-Hajjaj qad qatala ibn Zubair. Dan amirnya Ibn Al-Hajjaj telah membunuh Abdullah ibn Zubair. Fa'amarahu fa'a'ada al-bayta kama kan. Beliau perintahkan untuk mengembalikan Ka'bah itu sebagaimana dahulunya. Thumma balagha Abdul Malik haditha Aisyah hadha. Kemudian sampailah kepada Abdul Malik tentang hadis ini. Faqala law kuntu alimtu la taraktu ibn Zubair wa ma fa'al. Kalau saya tahu tentunya aku akan biarkan Abdullah ibn Zubair dan apa yang dia hendak lakukan. Faqalu lahu ala nu'iduha kama fa'al ibn Zubair. Maka dikatakan kepadanya, tidakkah kita akan mengembalikannya sebagaimana dahulunya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibn Zubair? Beliau katakan tidak. Limadha mana'? Kenapa beliau menghalangi? Qala takunul ka'bata ul'ubatan bi aidil muluk kullama ja'a malikun ghayyar. Agar tidak menjadi Ka'bah itu permainan di tangan-tangan para penguasa. Setiap kali datang penguasa yang baru, maka mereka rubah. بل أبقاها كما مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. Bahkan mereka biarkan sebagaimana meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa' rasyidun. فوفق الله الملك عبد الملك بن مروان لهذا الفعل. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Malik Abdul Aziz bin Marwan terhadap Abdul Malik ibn Marwan terhadap perbuatan ini. Mutaba'atan minhu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ihi ar-rasyidin. Sebagai bentuk pengikutan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa' ar-rasyidin. Wa hifadhan 'ala al-Ka'bah wa ta'dhiman laha an tasira fi man ba'dahu mahalla taghyir wa tabdil. Dan sebagai bentuk penjagaan dan pengagungan dari beliau agar janganlah menjadi sebagai Ka'bah tersebut diubah-ubah bagi orang yang setelahnya. Akhtasar irji'u ila silsilah sahihah lil Imam Al-Albani. Maka beliau ingin meringkas, lihatlah kepada silsilah sahihah karya Imam Al-Albani. Al-Mujallad Al-Awwal, jilid yang pertama. صفحه 106 pada halaman 106 فانه خرج هذا الحديث هناك maka beliau mengeluarkan hadis tersebut di sana واوصى بوصيه نافعه dan beliau memberikan wasiat yang bermanfaat للدعاة إلى الله عز وجل bagi para pengajak kepada Allah Azza wa Jal بمراعاة هذا الأمر العظيم untuk memperhatikan perkara yang besar ini ومراعاة أفهام الناس dan memperhatikan pemahaman manusia والمصالح والمفاسد dan memperhatikan kemaslahatan dan kerusakan ومن ذلك قال البخاري باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا di antaranya adalah bab orang yang mengkhususkan dengan ilmu suatu kaum tanpa kaum yang lainnya karena benci atau khawatir mereka tidak memahaminya. Kitmanul ilmi mutlaqan la yajuz. Menyembunyikan ilmu secara mutlak itu enggak boleh. Kama taqaddam fi qawli Abi Hurairah laula ayatan min kitabillah ma hadatsukum. Sebagaimana ucapan Abu Hurairah yang telah berlalu, kalaulah bukan dikarenakan dua ayat di dalam Al-Quran, tidaklah aku akan menyampaikan hadis. Waqala sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawm al-qiyamati bilijamin min nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang ditanya tentang suatu ilmu lalu ia sembunyikan, maka dia akan dipasangkan padanya tali kekang pada hari kiamat dari kekang dari neraka. Wal aslu min ar-risalati wal bi'tsa huwa tablighun nasi ma arada Allahu minhum. Hukum asal pada risalah dan kenabian itu adalah menyampaikannya kepada manusia. Walakin akan tetapi qad yukhzan ba'dhu al-'ilmi 'an ba'dhi an-nas li qusuri fahmihim wa 'uqulihim. Terkadang disimpan ilmu tersebut dari sebagian orang karena kurangnya pemahaman mereka. Wa yulqal 'ilmu 'ala man yuhsinu fahma. Dan diberikan ilmu kepada orang yang baik pahamnya. فهذا شيء مخصوص. Maka ini adalah sesuatu yang dikhususkan. وفي أمر مخصوص. Dan dalam hal yang dikhususkan. ولهذا قال البخاري وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أي بما لا تنكره عقولهم ولا تفهمه أتحبون أن يكذب الله ورسوله. Kemudian beliau katakan berkata Ali radhiyallahu anhu sampaikanlah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui artinya apa yang tidak diingkari oleh akal-akal mereka apakah kalian senang untuk didustakan Allah dan Rasulnya? Waqad qala aidan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an dan juga telah berkata tentangnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an ma anta bimuhaddithin qauman haditsan la tablughuhu 'uquluhum. Janganlah engkau menyampaikan suatu pembicaraan kepada suatu kaum yang tidak dicapai oleh akal-akal mereka. Illa kana li ba'dihim fitnah. Melainkan akan terjadi kepada sebagian mereka fitnah. Thumma dzakara al-Bukhari isnadahu ila Ali. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan sanadnya sampai kepada Ali. Wa hadha min al-mawadhi' al-qalila. Ini termasuk dari tempat yang sedikit. An yuqaddima al-hadith aw al-athar. Beliau mendahulukan hadis atau atsar, thumma yadhkur isnadahu ba'da. Kemudian beliau sebutkan sanadnya setelahnya. Wa li Ibn Khuzaimah fi hadha qa'ida laysa al-an waqtu at-tatwil. Qala hadd qala al-Bukhari hadathana Ubaydullah ibn Musa. Berkata Imam Bukhari menghadiskan kepada kami Ubaydullah ibn Musa. Taqaddam bil 'ajl qabl. An Ma'ruf ibn Kharrabud. Dari Ma'ruf ibn Kharrabud. عن أبي الطفيل رضي الله عنه عامر بن واثلة الليثي صحابي معروف. دري أبي طفيل عامر بن واثلة الليثي. عن علي رضي الله عنه بذلك. دري علي رضي الله عنه dengan hal itu. فاتفقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة. Maka sepakat sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. على مراعاة المصالح والمفاسد. Untuk memperhatikan maslahat dan mafsadah. ومراعاة عقول الناس في فهمهم واستيعابهم dan memperhatikan akal-akal manusia dan pencakupan mereka ثم ذكر من الأدلة على ذلك kemudian beliau sebutkan dalil atas hal itu حديث معاذ المعروف لديكم حديث معاذ yang ma'ruf di sisi kalian قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوين telah menghadithkan kepada kami إسحاق بن إبراهيم dan dia adalah راهوي قال حدثنا معاذ بن هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي beliau mengatakan telah menghadithkan kepada kami معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي beliau mengatakan menghadithkan kepadaku bapakku An Qatadah bin Du'am As-Sadusi dari Qatadah bin Du'am As-Sadusi qala hadathana Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam telah menghadirkan kepada kami Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifuhu 'ala ar-rahl ay yarkibuhu ma'a 'ala ad-dabbah, dan Mu'adz ada di boncengan beliau di atas tunggangan. Wa saqtasiru fi ta'liqi faqat 'ala mahall ash-shahid, dan aku akan mencukupkan ta'liqku kepada tempat yang menjadi inti. Hatta nantahi min al-kitab, hingga kita bisa menyelesaikan kitab ini. Wa illa fa fil hadits masail katsira ukhra, jika tidak maka dalam hadits ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz bin Jabal qala labbaik ya Rasulullah wa sa'dai qala ya Mu'adz qala labbaik ya Rasulullah wa sa'dai thalathan, berkata wahai Mu'adz ibnu Jabal, beliau katakan aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah, beliau ulang itu sebanyak 3 kali. Kararaha sallallahu alaihi wasallam karara nidaa thalathan liyasta'id Mu'adz li ahammiyati ma sayaquluhu lahu alaihi salatu wassalam, Nabi mengulangnya sebanyak 3 kali agar Mu'adz benar-benar siap untuk menerima apa yang akan disampaikan kepadanya. Qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah ta'ala 'alan nar. Beliau katakan tidak ada seorang pun yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah secara jujur dari hatinya kecuali Allah haramkan atasnya neraka. Qala Mu'adz ya Rasulullah afala ukhbiru bihi an-nas fayastabshiru? Mu'adz mengatakan wahai Rasulullah, bolehkah aku khabarkan kepada manusia hingga mereka merasa senang? Wahada min hirsihi 'ala al-khair wa naf'il muslimin, ini adalah menunjukkan semangatnya terhadap kebaikan dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Wa idkhalis surur 'alaihim, dan masukkan rasa senang kepada mereka. Walakin an-nabi 'alaihi as-salam khashiya wuqu'a ba'dihim fi mafsadah, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir sebagian mereka terjatuh dalam kerusakan. Qala sallallahu alaihi wasallam idzan yattakilu, Nabi katakan kalau begitu nanti mereka akan bersandar. Qad yasma hadzal hadits man la yuhsinu fahmahu, artinya ada yang mendengarkan hadits ini orang yang tidak baik pemahamannya. Fayaktafi biqaul la ilaha illallah wa yatruku ma wajaba alaihi min al-amal, dia hanya mencukupkan dengan ucapan la ilaha illallah, kemudian ia meninggalkan apa yang wajib dari amalan. Aw yartakib ma harrama Allah alaihi, atau melakukan apa yang Allah haramkan atasnya. Fayu'arridu nafsahu li'uqubatillah wa nari wa sakhati, maka dia menyodorkan dirinya untuk hukuman Allah subhanahu wa ta'ala dan kemurkaannya. Qala wa akhbara biha Mu'adz 'inda mautihi ta'assuma ay khashyata al-wuqu'i fi ismi al-kitman, maka mengkhabarkan dengannya Mu'adz ketika menjelang kematiannya karena khawatir terjatuh di dalam perbuatan dosa menyembunyikan ilmu. Tsumma syaqa al-Bukhari tariqan aw haditsan akhar wa tariqan ukhra fa qala hadatsana Musaddad, beliau katakan telah menghadiskan kepada kami Musaddad wa Ibnu Musarhad, Ibnu Musarhad qala hadatsana Mu'tamir wa Ibnu Sulaiman Ibnu Tarkhan At-Taimi Al-Basri, telah menghadiskan kepada kami Mu'tamir Ibnu Sulaiman. Qala sami'tu abi, araftum abahu, beliau katakan aku mendengar bapakku Sulaiman ibn Tarkhan At-Taimi. Sulaiman ibn Tarkhan At-Taimi. Qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu qala dhukira li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad man laqiya Allah la yushriku bi shay'in dakhala al-jannah qala ala ubashshiru an-nas qala la inni akhafu an yattakilu. Berkata aku mendengar Anas mengatakan telah disebutkan kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad, orang yang berjumpa dengan Allah dan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dia akan masuk surga. Maka beliau katakan, tidakkah aku sampaikan berita gembira kepada manusia? Beliau katakan, tidak. Sungguhnya aku takut mereka akan bersandar. Baqiya arba'atu abwabin wa khamsat ahadith, masih tersisa 4 bab dan 5 hadith. Hal na'khudha thumma nusalli au nusalli thumma na'khudha, apakah kita selesaikan dulu baru kita sholat, atau sholat dulu kita baru selesaikan? Nusalli, nusalli thumma na'khudha. Khalas. Nusalli dhuhra insyaAllah, thumma na'khudh ma tabakka minal ahadith khamsa mukhtasara, wa nakun qad inhayna al-kitab insyaAllah, natrukukum tasta'iddu ba'da dhalik li muhadaratin layla. Naam.